نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون صدق الله مولانا العظيم میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں ایک درخواست آپ حضرات کی خدمت میں یہ ہے کہ سب قریب قریب ہو کر بیٹھ جائیں اس طرح سے پھرتے رہنا مناسب نہیں یہ دین کی مجلس ہے اس کا احترام یہی ہے کہ ہم جڑ جڑ کر بیٹھ جائیں احمد و نصلی علی رسول کریم اما satu permintaan saya supaya semua dapat duduk rapat-rapat. Ini adalah majlis agama, tidak sepatutnya, tidak sesuai bagi kita duduk bertebaran. And jadi kita rapat-rapat, hampir-hampir kita memuliakan majlis agama, majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya purano ka majma hai, beech mein syaitan ko baithne jagah mat chhodo. Ini majlis agama tuan yang mulia, kita jangan bagi peluang untuk syaitan masuk di ruang-ruang kosong di antara kita. Jo hazrat idhar udhar baithe hain, uth kar aa jaye yahan ja. Ye yang duduk di penjuru-penjuru masjid yang bersorangan sebagainya, kita datang rapat-rapat insya-Allah. Mere bhaiyo dosto buzurgo, duniya mein jitne cheeze hain unka ek naam hai, unka ek kaam hai, unka ek maqam hai. Tuan-tuan dan muka Allah Subhanahu taala, banyak-banyak perkara-perkara atau benda-benda yang ada kat dunia, satu, dia ada satu nama, satu kerja dia, dan yang ketiga kedudukan. Dekho ye mic hai, iska naam mic hai, iska kaam awaaz ko door pahunchana hai, iska maqam awliya Allah ke muh ke samne rahega, prime minister ke muh ke samne rahega, ye iska maqam hai. Contohnya tuan yang mulia, mikrofon kita ni kan, satu nama dia mikrofon kita panggil. Nombor dua, tugas dia, tugas dia menyampaikan suara pada majma' orang ramai. Dan kedudukan makam dia ialah dia akan duduk di hadapan mulut wali-wali Allah, menteri kan, peguam dan sebagainya. Dekho wo pankha hai, iska naam pankha hai, iska kaam hawa ko dur tak pahunchana hai, iska maqam saron par hai. Contohnya seperti kipas, dia nama, namanya adalah kipas. Dan kerja dia apa? Kerja dia sebarkan angin, sampaikan angin pada manusia dan sebagainya. Dan kedudukan dia di atas kepala kita, maqam dia, tempat dia. Tube light iska naam hai, iska kaam roshni ko phailana hai, iska maqam saron par hai. And lampu kan, nama dia lampu. Kerja dia lah tuan yang mulia, beri cahaya, sebarkan cahaya. Dan tempat kedudukan dia tuan yang mulia di atas kepala kita. Dekho ye mic iska naam hai, jab tak ye kaam karta rahega, awaaz ko door tak pahunchata rahega, iska maqam baqi rahega, warna isko nikal kar alag alag karke chhod denge, phir iska naam mic nahi rahega. Tuan yang mulia, mikrofon ni, nama dia mic, selagi dia jalankan tugas dia, dia sempurnakan tugas dia, maka kedudukan tempat dia, dia akan diberi kedudukan dan dia akan digunakan, dipakai guna. Tapi bila mana mikrofon ni tidak berfungsi lagi, rosak, maka kita akan tanggalkan dia, kita akan buang dan kita akan simpan tempat lain. Waktu tu kita tak panggil dia mic lagi. Pankha iska naam hai, jab tak ye hawa ko door tak pahunchata rahega, saron par rakhenge, jab kharab ho gaya nikal kar akka alag alag tod kar ke phek denge, iska naam pankha nahi rahega, naam bhi khatam ho jayega. Kipas tuan yang mulia, selagi dia menjalankan tugas dia memberi angin, maka kita akan gunakan dia, kita akan letak di atas kepala kita. Tapi tuan yang mulia, bila mana kipas tadi tidak menjalankan tugas dia, tidak berfungsi, maka kita akan turun tanggalkan dia, kita akan pisah-pisahkan dia dan kita akan buang dan kita akan tempat lain. Waktu tu kita panggil dia kipas lagi. Isi tarah Allah ne is ummat ko ek naam diya hai, isko ek kaam diya hai, isko ek maqam diya hai. Begitu juga dan tuan yang mulia Allah Subhanahu taala, dan umat, umat ni ada satu nama umat, dan umat ni diberi satu tugas tanggungjawab, dan umat ni diberi satu kedudukan. Is ummat ka kya naam hai? Untum khairah ummat hai, tum behtareen ummat ho. Dan apakah nama umat ni? Nama umat ni ialah kuntum khairah ummatin, kamu adalah sebaik-baik umat. Allah jisko behtar kehe wo kitni behtar hogi. Tuan yang mulia, siapa yang Allah Subhanahu taala panggil terbaik, dan bayangkan betapa kebaikan dan ketinggian dia. Allah ne is ummat ko behtareen ummat se pukara hai. Allah Subhanahu taala tuan yang mulia panggil umat ni sebaik-baik umat. Kyon behtar hai? Phir kaam diya aage, ta'muruna bil ma'ruf wa tanahuna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Yahi is ummat ka kaam hai. Tuan yang mulia, kenapa umat ini terbaik? Kerana kerja yang Allah beri pada umat ini, yang mana Allah Subhanahu firman ta'muruna bil ma'ruf, kamu menyuruh pada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan kamu mencegah daripada kemunkaran, wa tu'minuna billah, dan kamu beriman pada Allah. Ya Allah ka diya kaam hai nekiyon ko phailana, nekiyon par chalna, burai se rokna, burai se bachna, Allah par iman lana. Tuan yang mulia, ini kerja umat ini, iaitu menyuruh kepada kebaikan, mencegah kepada kemunkaran dan beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Is ummat ka kaam hai. Ini adalah kerja umat ini. Is ummat ka kaam dukan karna nahi hai. Kerja umat ini bukan menjalankan kedai. Is ummat ka kaam ziraat karna nahi hai. Kerja umat ini bukan pertanian. Is ummat ka kaam naukri ko jana nahi hai. Mulazimat ko jana nahi hai. Kerja umat ni bukan tuan yang mulia bertugas di pejabat-pejabat. Ye sab zaruratain zaruratain. Ini adalah keperluan-keperluan kita. Is ummat ka kaam nekiyon ko phailana, buraiyon ko rokna, Allah par iman lana, is ummat ka kaam hai. Kerja umat ini adalah menyeru kepada kebaikan, mencegah daripada kemunkaran dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ka diya hua kaam hai. Ini adalah kerja yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jab ummat ye kaam jaisa haq hai karegi to Allah wada farmate hain maqam ka wala tahinu wala tahzanu wa antum alauna in kuntum mu'minin. Bode mat ban jao, ghabrao mat, tamam aqwam e alam ke saron par hum tumko bithayenge shart in kuntum mu'minin, mu'min ban jao. Tuan yang mulia, sekiranya umat ni menjalankan tugas ni, maka Allah Subhanahu wa taala beri kedudukan. An wala tahinu wala tahzanu an wa antumul a'laun, kamu janganlah takut, kamu jangan gelisah, an kamu akan duduk di tempat yang tinggi, syarat kamu beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Mere bhaiyo, Allah ka wada hai. Tuan yang mulia, janji Allah. Bodh mat banao, ghabrao mat, tum hi sarbuland rahoge, baki tamam qaum tumhare niche rahengi. Jangan kamu takut, jangan kamu gelisah, an kamu akan duduk di tempat yang tinggi, semua kaum-kaum lain akan berada di bawah kamu. Isse malum hai is ummat ka kaam sirf da'wat hai. Dan dengan ini kita dapat mengetahui bahawa kerja umat ini hanya senya kerja dakwah sahaja. Jab ummat da'wat ko maqsad banayegi, Allah tamam aqwam-e-alam ke aqwam-e-alam ko hamare unke upar bithayenge inshaallah. Tuan yang mulia, sekiranya umat ini jadikan kerja dakwah sebagai maksud dia, kerja dia, maka Allah Subhanahu wa taala umat ini duduk di atas sekali yang akan merintah berumat-umat yang lain. Baik, aku se pocong sahaba kiram ki tadad kitni thi. Tuan yang mulia, saya tanya tuan-tuan, berapakah bilangan sahabat? Maulana Yusuf sahab rahmatullah alaihi ki tahqiq hai ke 2 lakh thi, 2 lakh sahabat ki tadad 2 lakh. Maulana Yusuf rahmatullah alaihi, tuan yang mulia, menjelaskan penyelidikan Maulana bahawa bilangan sahabatlah 200,000 orang. Itni hi dunia thi jo is waqt se alawa Amerika ki, Amerika mein insaan nahi the. Tuan yang mulia, banyak mana manusia ada itu sahaja, tak ada manusia-manusia di Amerika dan di tempat-tempat lain. Is dunia mein do badi-badi hukumat thi, ek Roman Empire, ek Persian Empire. Ji, waktu tu tuan yang mulia, dua pemerintah yang besar, satu Rom dan Farsi. Dono ke paas 10-10 lakh fauj thi, yani 2 million fauj thi, fauj. Tuan yang mulia, setiap kerajaan ni mempunyai tentera sebanyak 2 juta tentera, bilangan tentera yang dimiliki. Sahabah ki puri tadad 2 lakh, khali inki fauj 20 lakh. Tuan yang mulia, bilangan sahabat adalah 200 ribu berbanding dengan bilangan tentera kan, kerajaan Rom dan Farsi, mereka mempunyai 2 juta tentera. Macam mana sahabat telah berjaya? Unhone Daud ko maqsad banaya. Sahabat telah jadikan kerja Daud sebagai maksud mereka. Is bunyat aur Allah ne apna wada pura farmaya, wala tahinu wala tahzanu antum alawna in kuntum mu'minin. An sebab itulah Allah telah sempurnakan janji dia, wala tahinu wala tahzanu wa antum alawna in kuntum mu'minin. Ab Quran kya kehta hai? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kya matlab? Bhalaiyon ko phailao, برائیوں کو روکو, اللہ پر ایمان لاؤ. اللہ پر ایمان لائے بغیر بھلائیوں کو پھیلانا, برائی کو روکنا, اللہ کے پاس کوئی فائدہ نہیں ملے گا. تو نیا مولیا اللہ تعالیٰ بفرمان, تأمرون بالمعروف سرولہ پر کبائکان, وتنہون عن منکر چگہ پر کمنکران, وتؤمنون باللہ dan berimanlah pada Allah. Satu orang dia tidak beriman pada Allah tapi dia menyuruh kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, maka dia tidak akan dapat faedah daripada kerja dia. Aisa Maulana Sayyid Ahmad Khan sahab ne farmaya tha, aisa kehna chahiye tha, wo tu'minuna billah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Magar Allah ne iman ko aakhir mein kyon bayan kiya? Pehle kaam ko, baad mein iman ko bayan kiya hai. Maulana Sayyid Ahmad Khan rahmatullah alayhi kata, kenapa Allah telah letak dalam ayat ni tu'minuna billah di akhir sekali? Allah jelaskan kerja dulu, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, kemudian bahawa Allah sebut tu'min. Kenapa Allah tak letak tu'minuna billah di awal-awal? Hazrat ne farmaya tha, Allah ne pehle iman ki mehnat ko bayan kiya, baad mein iman ko bayan kiya. Imam Hasan Makhan rahmatullah kata, Allah Ta'ala beritahu kepada umat ni tentang kerja iman dahulu, kemudian Allah cerita pasal iman. Iman baghair mehnat ke nahi aayega. Iman tidak akan datang tanpa usaha. Iman ke mehnat kya hai? Nekiyon ko phailana, buraiyon ko rokna. Apakah usaha iman? Iaitu menyebarkan kebaikan, mencegah daripada kemunkaran. Yeh iman ki mehnat. Inilah usaha iman. Mere bhaiyo aur dosto buzurgo, pehle Allah ne iman ki mehnat ko bayan kiya hai, baad mein iman mehnat bayan kiya hai. Allah Subhanahu wa ta'ala Quran telah bayangkan kerja iman dahulu, kemudian Allah telah bayangkan tentang iman. Allah ka wada kya hai? Wala tahinu wala tahzanu wa antum al-a'launa in kuntum mu'minin. بودے مت بن جاؤ, گھبراؤ مت, تم بھی سر بلند رہو گے بشرطے کے مومن بن جاؤ. تو نے جنجی اللہ پر امت ini apa, ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. Jangan kamu pengecut dan jangan kamu jadi takut, kamu akan duduk di tempat kedudukan yang tinggi, syarat kamu beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Mu'min kaun hai? Siapa itu mukmin? Allah نے خود بیان کیا ہے. Allah SWT sendiri telah bayankan, innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus sadiqun. Mu'min kaun hai? Jo Allah aur uske rasool sallallahu alaihi wasallam par kama haq iman laaye. Siapa itu orang beriman? Tuan yang mulia, orang beriman ialah mereka yang beriman dengan Allah SWT, sebenar-benar beriman dengan Allah. Allah uske rasool sallallahu alaihi wasallam par kama haq iman laaye. Kya farmaya? Innamal mu'minun allazina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Unke iman mein koi phusphusapan nahi, pakkat. Innamal mu'minun allazina amanu wa lam yartabu. Orang beriman ialah mereka beriman dengan Allah dan rasulnya dan mereka tidak syak, ragu-ragu dalam keimanan mereka. Mu'min kaun hai? جو اللہ پر اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کماؤں کو ایمان لانے والے, ان کے ایمان میں کوئی پسپساپن نہیں. Orang beriman siapa? Tuan-tuan yang mulia Allah SWT, mereka yang beriman dengan Allah dan Rasulnya dan tidak ada apa-apa keraguan dalam keimanan mereka. سمندر آیا اللہ سے ہوتا ہے اللہ کے غیر سے نہیں. سمندر اللہ کی مخلوق ہے, یہ ہم کو کچھ نہیں کر سکتا. اللہ کا وعدہ ہے, وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحَدَرُوا ان كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. ڈال دیئے گھوڑے, پانی اوپر سخت ہو گیا, میرے بھائیوں ثم لم يرتابوا, ان کے ایمان میں کوئی پھسپساپن نہیں تھا. تو نیا مولیا صحابہ berhadapan dengan laut and mereka berhadapan dengan laut dan yakin mereka 100% pada zat Allah Subhanahu wa taala. Mereka tak terkesan dengan benda-benda yang telah menghalang mereka, and mereka dengan penuh keyakinan mereka telah lepaskan kuda-kuda mereka and di atas laut sehingga mereka berjalan di atas laut. Dan apa tuan yang mulia? Karena hati mereka tidak keraguan. An wala yartabu, mereka tidak keraguan pada zat Allah Subhanahu taala. Jadi Allah telah sempurnakan janji dia. An in kuntum mu'minin, itu mereka telah beriman dengan tanpa ada keraguan, Allah sempurnakan janji Allah Subhanahu taala pada mereka. Tabuk se wapsi ho rahi thi. Ek sahabi ka ghoda thokar maar kar gira aur mar gaya. Saathiyon ne farmaya ki hamare sawari par sawar ho jao. Unhone kaha nahi, tum chalo, main kisi ka ehsaan nahi lena, tum chalo, main aata hu. Dalam perjalanan pulang daripada perangan Tabuk, satu orang sahabat naik kenderaan dia terlanggar satu batu dan jatuh dan kenderaan dia mati. Jadi sahabat-sahabat lain begitu pada sahabat tadi, kau naiklah kenderaan kami. Sahabat kata, tak apa, kamu jalan dulu, saya akan datang menyusul di belakang. Mere bhaiyo do rakat namaz padi. Summa lam martabu iman mein fusfusa banne tha aur Allah se manga, ae Allah tera vaada hai. In tansurullah yansurkum, jo tere din ki madad karenge to unki madad karega. Ae Allah, ye ghode ko to qiyamah mein zinda karega, us waqt mere kuch kaam nahi aayega. Ae Allah, tere liye koi mushkil hai isko zinda kar de taaki main tere din ke kaam mein isko istemal karu. Woh ghoda kaan hilata hua khada ho gaya. Intunya mulia sahabat ini telah bangun di semayan dua rakaat, minta dengan Allah Subhanahu taala, ya Allah, kan engkau yang hidupkan, kan engkau akan hidupkan kuda ini pada hari kiamat, kan janji engkau ya Allah, in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum, kan engkau akan, siapa bantu agamamu Allah akan bantu, kan kamu bantulah agama Allah, Allah pasti akan bantu kamu. Kerana apa intunya mulia, dalam hati mereka tidak ada keraguan. An walam yartabu, iaitu mereka betul benar-benar beriman Allah tanpa keraguan. An jadi sahabat tadi telah doa, ya Allah, an kau telah janji saya bantu agamamu, an kau akan bantu dia. Ya Allah, kau pasti akan hidupkan kuda ini pada hari kiamat. Tapi tuan, ya Allah, waktu tu dia tidak manfaat untuk saya. Kau hidupkan dekat dunia ini ya Allah. Summa lam yartabu, iman mein unke koi fusfusa ban nahi tha. Iman mereka tidak apa-apa keraguan. اس پوری کائنات کو دیکھ کر یوں کہتے تھے, اے دنیا تو مخلوق ہے, مخلوق سے خالق کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. صحابہ tengok dunia yang keliling mereka, sahabat kata, kamu semua ni makhluk, tanpa khalik kamu tidak boleh buat apa-apa. ایک بڑی عورت لٹ پٹ کر اپنے بیٹے کے ساتھ مدینہ طیبہ آئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو انصار کی عورتوں میں داخل کر دیا, اس کے بیٹے کو اصحاب صفہ میں داخل کر دیا. Satu orang wanita dia masuk Islam, dia telah berhijrah datang ke Madinah bersama dengan anak dia. Wanita tua dan berumur sedikit, dan jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam serahkan wanita itu pada wanita-wanita Ansar, dan anak dia Nabi terserah pada sahabat. Wa aurat auraton mein deen sikhti rahi, ye ladka sahabe suffa mein deen sikhta raha. Ya, wanita itu telah belajar agama kan daripada kalangan wanita Ansar, dan anak dia telah belajar agama daripada ashabus suffah, sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. مدینہ طیبہ میں طاعون کی بیماری آئی, اس لڑکے کو طاعون نے پکڑ لیا, وہ لڑکا اس طاعون میں شہید ہو گیا اور مر گیا. Jadi penyakit طاعون telah datang ke Madinah, dan anak tadi, budak lelaki tadi terkena penyakit طاعون, dan dia telah syahid dalam penyakit طاعون tadi. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, ہم نے اس کو نہلایا, کفن پہنایا, جنازہ تیار کیا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر فرمایا, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ لڑکے کا انتقال ہو گیا, اس کا جنازہ تیار ہے, چلیے اس کی نماز پڑھائیے تاکہ ہم مدفن سے فارغ ہو جائیں. اے انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان تراتان جمپا baginda صلی اللہ علیہ وسلم, beliau kata kepada baginda, ya Rasulullah, anak tadi telah meninggal, kami telah mandikan dia, kami telah kafankan dia, dan jenazah dia telah sedia. Tuan sembayangkanlah dia dan kami boleh selesai daripada perkebumian dia. Allah ke Nabi ni Anas bin Malik se pucha radhiyallahu anhu, kya uski maa ko tumne iski khabar di ke uske bete ka intikal ho gaya? Nahi, jao usko khabar do. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, adakah kamu telah beritahu kepada ibu dia tentang kematian anaknya? Sahabat kata, tidak. Maka Nabi kata, beritahu kepada ibunya dahulu. Umai aakar apne bete ko pair pakda aur Allah se dua mangi, ae Allah, tujhe haq hai isko maarne ka, isko to qiyamah ke din zinda karega, ae Allah, us waqt mere koi kaam aayega, اے اللہ تو جانتا ہے میں لٹ پٹ کر تیرے نبی کے پاس آئی ہوں، تیرے دین کے لیے آئی ہوں، تیرا وعدہ ہے ان تنصر اللہ ینصرکم، جو ہمارے دین کی مدد کریں گے ہم ان کی مدد کریں گے، اے اللہ تو میرے اس بیٹے کو زندہ کر دے۔ روتی رہی مانگتی رہی، انس بن مالک فرماتے ہیں اس کی میت میں جنبش حرکت شروع ہوئی یہاں تک کہ وہ لڑکا اٹھ کر بیٹھ گیا، زندہ ہو گیا۔ ribu dia datang dan dia telah pegang kaki anak dia. Ya Allah, dia lalu doa, Ya Allah, engkau berhak untuk matikan dia dan engkau akan hidupkan dia pada hari kiamat. Tapi ya Allah, waktu dia tidak akan manfaat untuk saya. Ya Allah, ya Allah, engkau tahu, ya Allah, aku telah tinggalkan kaum aku, aku telah hijrah demi agama, aku telah datang ke Madinah. Ya Allah, engkau telah janji kan, sekiranya kamu bantu agamaku, aku akan bantu kamu. Ya Allah, ya Allah, engkau hidupkanlah dia. Ya Allah, kalau tidak kaum aku akan maki aku, ya Allah, kerana agama Islamlah anak kamu telah mati. Ya Allah, dia menangis, menangis, menangis depan anak dia tadi. Dan saat Anas bin Malik radhiyallahu anhu kata, sedang dia menangis tadi kami tengok anak dia telah telah bergerak-gerak dan telah bangun duduk. Wo ladka itne din zinda, uska maa, uski maa ka bhi intiqal ho gaya. Allah ke nabi sallallahu alaihi wasallam is duniya par da farma gaye, us بوڑھی عورت کی، اس بوڑھی ماں کی دعا پر زندہ ہوا لڑکا اتنے دن زندہ رہا۔ ان berapa lamakah budak itu hidup selepas itu؟ dan riwayat kata bahawa ان ibu dia pun telah meninggal، kemudian Nabi SAW juga telah wafat، ان setelah beberapa ketika Nabi wafat barulah dia meninggal، maknanya begitu lama dia hidup ان dengan berkat doa ibu dia۔ میرے بھائیو، تمام مسائل کا حل دعوت ہے۔ Tuan Yang Mulia, penyelesaian masalah semua urusan kita adalah kerja dakwah. Kyon dawat Allah ka kaam hai? Kenapa? Dakwah lah kerja Allah Subhanahu Taala. Sabse pehle dai Allah hai. Dai yang pertama ialah Allah. Maulana Yusuf Sahab rahmatullah alaih farmate the, batao nabiyon ka koi ustad guzra hai? Nabiyon ka koi ustad guzra hai? An teacher, teacher. Nabi, tuan-tuan, adakah ustaz-ustaz bagi Nabi yang datang untuk mengajar Nabi? Nabiyon ke ustaz Allah hai. Ustaz bagi Nabi-Nabi ialah Allah. Tamam Nabiyon ko da'wat dene wale Allah. Allah lah yang telah beri dakwah pada semua Nabi-Nabi. Tamam Nabiyon ko adab da'wat sikhane wale Allah. Allah lah yang telah mengajarkan adab kerja dakwah pada semua Nabi-Nabi. Tamam Nabiyon ko usul da'wat sikhane wale Allah. Allah lah yang telah mengajarkan usul dakwah pada semua Nabi-Nabi. Tamam Nabiyon ko iman banane wale Allah. Dan Allah lah yang telah mengajar iman pada semua Nabi-Nabi. سب سے پہلے اللہ نے نبیوں کے سامنے اپنا تعارف کرایا۔ تمس کے اللہ تعالی تعارف کا کنال کے نیڈی دے ہر اپنا نبی نبی۔ اللہ کون ہے، کتنے بڑے ہیں، کیا عبریائی ہیں، ان کے کتنے خزانے ہیں، وہ کیا ہی، سب سے پہلے نبیوں کے سامنے تعارف کرایا۔ تمس کے اللہ تعارف کا نیڈی دے ہر اپنا نبی، سیاپا اللہ، اپا کلو کا اللہ، برتاپا ہیبارنے اللہ، ان برتاپا خزانہ ہیں دیملیک لی اللہ سبحانہ تعالی، پکارنے اللہ، تمس کے اللہ بیان دے ہر اپنا پرا انبیاء علیہ السلام۔ جس طرح سے اللہ نے نبیوں کے سامنے اپنا تعارف کرایا، اسی طرح نبیوں نے اپنی امتوں کے سامنے اللہ کا تعارف کرایا ہے۔ seperti mana Allah Taala telah ta'arufkan, perkenalkan diri dia di hadapan para anbiya alaihi salam, gitulah nabi-nabi telah menta'arufkan Allah Subhanahu taala di hadapan para umat-umat mereka۔ سب سے پہلے اللہ نے نبیوں کو دعوت دی، اسی طرح نبیوں نے اپنی امت کو دعوت دی ہے۔ تمام sekali Allah telah beri dakwah pada nabi-nabi dan demikianlah nabi-nabi telah beri dakwah pada kaum-kaum mereka۔ دعوت اللہ کا کام ہے، دعوت لہ کرجہ اللہ۔ اللہ خود فرماتے ہیں قرآن میں، واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ کون ہے، اپنے مخلوق کو جنت کے راستے کی دعوت دیتے ہیں۔ ان دلام قرآن اللہ تعالی بفرمان واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ سبحانہ تعالی منیرو دعوت اللہ کا کام ہے، اللہ کا شروع شروع منسی پر شرگ، دعوت لہ کرجہ اللہ۔ جو اللہ کا کام کرے گا وہ کبھی ذلیل نہیں ہوگا۔ تو نہیں بولے سیاپوں پر کرجے اللہ دیے تیرا کن ان ترگولوں گولوں گائیں اور آ رہے ہیں اپنا کہینا ان۔ میرے بھائیو، یہ دعوت معمولی نہیں، اللہ کا کام ہے۔ کرجے دعوت وہ کرجے بیاسن تو انتوان یا کرجے اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہی، اللہ کا کام دعوت سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ مہا بسار، سپرد میں نے بسار جا اللہ، کرجے اللہ جگہ اللہ بسار۔ دعوت کا کام کریں گے اللہ ساتھ ہو جائیں گے۔ بلکہ تو کرجے دعوت اللہ کا بسام رہا کیتا، دائی کے ساتھ اللہ ہوتے ہیں، اللہ بسام رہا دائی۔ قرآن میں ہے، دلن قرآن اطلب بفرمان، ان اللہ لا مومنین، مومنین کے ساتھ اللہ ہوتے ہیں۔ ان قرآن اطلب بفرمان، ان اللہ تعالی بسام رہا اور مؤمن، یا جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بلا کر فرمایا اے موسیٰ تم اور تمہارے بھائی لو آیات میرے ذکر ولا تنیا فی ذکری میرے ذکر سے اعراض مت کرنا اذهبا الی فرعون انه طغى جاؤ فرعون کو میرے طرف بلاؤ تو نے ملا اللہ بفرمایا پر موسیٰ علیہ السلام ان بلا اللہ ہنتا موسیٰ علیہ السلام تو دعا فرعون ولا تنیا فی ذکری جان کمو لالے پر منگتی اکو اذهب الی فرعون انه طغى pergilah kamu dan beri peringatan pada Firaun sungguh dia telah melampaui batas. 10 tahun pehle Firaun ne Musa alaihi salam ki maut ka warant nikala tha is waste khifte ko maar diya tha madain bhag gaye the ab wapas aaye to Allah keh rahe hain jao Firaun ke paas maloom hai jaate mera sar ud jayega dono bhaiyon ne kya kaha Quran usko nakal karta hai qala rabbana inna naqafu اے ہمارے رب ہم کو اس کے پاس جانے خوف ہوتا ہے افرت علینا وہ ہمارے ساتھ برائی کر دے گا یا مار دے گا موسیٰ علیہ السلام تونیا مولیا telah lari daripada Firaun selama 10 tahun selepas Musa علیہ السلام telah tumbuh satu Qibti telah mati maka Musa علیہ السلام telah lari dan Firaun telah keluarkan waran untuk tangkap Musa علیہ السلام jadi bila Musa علیہ السلام kembali ke Mesir Allah Ta'ala perintahkan Musa dan Harun علیہ السلام pergi jumpa Firaun. Bila Allah perintahkan Musa dan Harun pergi jumpa Fir'aun, maka Musa AS beritahu dengan Allah, inna nakhafu, ya Allah kami takut, kami khawatir bahawa dia akan beri kesusahan, kemusykilan pada kami. Allah kata, khala, Allah kata, la takhafa inna ni ma'kuma asma'u wa ra'ay Musa wa Harun, la takhafa, khawf ki koi zarurat nahi. اِنَّنِ مَا كُوَ مَا تُمَّارِ سَاتھوں اسْمَا وَرَا تمہاری بات سن رہا ہوں دیکھ رہا ہی جاؤں اس سے معلوم ہوا کہ دائی کے ساتھ اللہ ہوتے ہیں یہ بھی میں موسیٰ علیہ السلام بگیتو پر اللہ سبحانہ وتعالی مکہ آنٹلہ کہتا لا تخافا کامو دو جنگان تکور اِنَّنِ مَا كُمَا سنگی اکو برسامن کامو دو اسْمَا وَرَا اکو دنگا دا اکو لیہت کامو کامو جنگان تکور پرگی دعوہ دیا jadi dengan ini intonya mulia kita dapat tahu bahawa Allah bersama dengan da'i 200,000 sahabat پوری دنیا پر قابض ہوئے کیوں اللہ ساتھ تھے تونیا مولیا bilangan yang sedikit 200,000 orang sahabat tapi mereka telah menawan seluruh dunia kenapa tonya mulia kena Allah bersama dengan mereka آج ہم مسلمان 1,725 million نہیں دنیا میں ذلیل ہیں تونیا مولیا ہے نہیں bilangan kita 1,701,725 million 175 juta bilangan million bilangan umat Islam hari ini tapi kita dalam kehinaan sahabat 0.2 million تھے ہم 1725 million Tuan Yang Mulia sahabat hanya 200,000 tapi kita Tuan Yang Mulia 175 juta tapi Tuan Yang Mulia kita dalam kehinaan میں پوچھو آپ سے sahabat kaisa kamyab ho gaye saya tanya dengan tuan-tuan macam mana sahabat telah berjaya apakah kekuatan yang telah beri kejayaan kepada mereka kenapa Allah telah bersama dengan mereka tuan yang mulia siapa yang Allah bersama dengan mereka makhluk ini tidak boleh tuan yang mulia cabut selai bulu dia pun میرے بھائیوں دعوت ہمارا کام ہے دعوہ لہ کرجے کی تر اس امت کا کام اللہ نے اس دعوت بنایا ہے سنیا والا صلی اللہ علیہ وسلم کرجے امت نے لہ کرجے دعوہ اسی لئے اس کی تعریف کی ہے کنتم خیرہ امت تم بہترین امت ہو اس بات تو اللہ پوجی امت نہیں کنتم خیرہ امت نہیں کمولا سر بائے بائے امت کیوں بہترین ہو بریانی کھاتے اس کے بہتر ہے تو انہیں ملے کنپا بائے کرانا مکان بریانی اللہ نے فرمایا تمہارا کام ہے نیکیوں کو پھیلانا برائی سے روک رہے ہیں تمہارا کام ہے تو نیا مولیا کناپا کام مولیا سبب کرجا کام منیرو پڑے کبائکان منچگا کمونکران یہ کام کرو گا ہم تمہارے ساتھ ہو جائیں گے لکاؤں وہ کرجے نہیں کامی اگر بسامہ دنگاں کامو پھر کائنات کی کائنات کا ذرہ ذرہ تمہاری بات مانے گا Tuan Yang Mulia, lepas tu semua makhluk dan Tuan Yang Mulia tidak boleh beri mudarat pada kamu. Tuan Yang Mulia, ini umat telah tinggal kerja dakwah. Ini umat dalam kehinaan di permukaan bumi. Is waqt musalmanon ki tadad inhe 6000 million pure insaan hain usme se qareeb qareeb hum 2 million hain Tuan Yang Mulia 600 juta kan penduduk manusia di muka alam ni orang Islam saja 200 juta tadad mein itna zyada hai phir hum sabse zaleel hain Tuan Yang Mulia bilangan begitu besar bilangan umat Islam tapi kita dalam kehinaan ہمارے پاس 60+4 حکومتیں ہیں اس وقت. 64 کنٹریز آر رول ود مسلمز, مسلمانوں کے 60+4 ملک ہیں. اس کے باوجود یہ امت ذلیل ہے. تو نیا مولیا برسام اسلام ہے 64 نگارا تاپی ماسی کی طرح کہیں نہ. آپ سوچو 60+4 ملکوں پر تمہاری حکومت ہے مگر سب سے ذلیل یہ امت ہے. تو نیا مولیا یعنی امت bilangan besar hari ini tuan yang mulia, iaitu negara-negara orang Islam, kurang 60 lebih negara orang Islam, tapi tuan kita masih dalam kehinaan. Kau kata umat itu zalil hai ke umat ke pas paisa nahi mal nahi. Tuan yang mulia, adakah umat ni hina sebab dia tak ada harta, tak ada duit bersama dengan mereka? Sahabat ke pas ek paisa nahi tha. Bersama dengan sahabat tuan yang mulia, mana tak ada duit bersama dengan sahabat. Allah ke Nabi namaz pada rahe pahli sab 3 din ki bhooke the. Tuan yang mulia, Nabi jadi imam mengimamkan sahabat di belakang 3 sahabat kerana kelaparan 3 hari tumbang. Sabse zyada maldar mulk Saudi Arabia hai, dusra maldar mulk Kuwait hai, teesra maldar mulk Qatar hai, sabse bada maldar aadmi duniya ka ye shahzada hai tumhara Brunei ka bazu hai tumhare bazu Brunei. Tuan yang mulia, negara paling kaya tuan yang mulia ialah Saudi, seterusnya Kuwait dan seterusnya Qatar. Dan orang paling terkaya di dunia lah tuan yang mulia jiran kita kan, Raja Brunei. Maine Amerika Europe mein dekha hai bahut se bank arbon ke paison se chal rahe. Tuan yang mulia, saya dah pergi banyak negara-negara Eropah, Amerika dan sebagainya, saya lihat banyak bank-bank berjalan dengan duit-duit kepunyaan orang-orang Arab. Mal hamare paas sabse zyada sabse zaleel hum. Tuan yang mulia, harta paling banyak di tangan orang Islam, tapi paling hina di muka bumi ialah kita. Kenapa? Koi kehta hai musliman isliye zaleel nahi, inke paas worldly education nahi, duniya ka ilm nahi hai. Tuan yang ada kata orang Islam hina hari ini kat muka bumi sebab tak ada ilmu di sisi mereka. 2000 million musliman mein kitne million doctors hain, kitne million engineers hain, kitne million graduates hain, kitne hazar PhDs hain. دنیا کا علوم سب سے زیادہ ذلیل ہے امت. کیوں تون یا مولیا دے پر 200 juta orang Islam تون یا مولیا paling ramai doktor di kalangan Islam, engineer di kalangan Islam, ahli-ahli sains di kalangan Islam, tapi masih kita hina. Kenapa tuan-tuan? 100 کو 5 مسلمان نماز پڑھتے ہیں, اس اعتبار سے 800 ملین نماز پڑھ رہے ہیں وہ امت کے ساتھ, وہ نماز میں پھر بھی امت ذلیل ہے. تو تم لے کے اللہ سبحانہ تعالی 5% پر امت نہیں سے سمایاں ان 5% پر امت نہیں سے سمایاں ان اس کو ذرا صحیح بول دو. ہم 800 میں 100 کو 5 مسلمان نماز پڑھتے ہیں, اس اعتبار سے 800 ملین مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں پھر بھی وہ ذلیل ہے. Tuan Yang Mulia, 5% umat ni sembahyang. Kalau kita banding tuan daripada 200 ribu Tuan Yang Mulia, lebih kurang kan 8 hampir 1 juta Tuan Yang Mulia, ataupun 800 ribu 800 million. Oh bhai, 100 ko 5 ko to kehta hai 2000 million mein to 800 million hua hai na. Tuan Yang Mulia, 800 juta kan daripada umat Islam sembahyang, tapi namun kita dalam kehinaan. میرے بھائیو, دوستو, بزرگو, رمضان مبارک میں 40 کروڑ مسلمان روزہ رکھتے ہیں. ان 40 کروڑ مسلمانوں کا روزہ بھی امت کے ساتھ ہے, پھر بھی یہ امت ذلیل ہے. اس کو صحیح بیان کرنا. تو امریکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دی بلان رمضان تو نیا مولیا ساتو بلانگان بسار برا امت انی پواس نامون تو نیا مولیا کیتے دلام کہینان. ہر سال کروڑوں اربوں خربوں روپے زکات نکالی جاتی ہے, وہ زکات بھی اس امت کے ساتھ ہے, پھر بھی یہ امت ذلیل ہے. دنیا مولیا setiap tahun beribu-ribu juta dunia mulia zakat dikeluarkan oleh umat ini, namun umat dalam kehinaan. 60-70 lakh مسلمان ہر سال عمرہ کرتے ہیں, وہ مسلمانوں کا عمرہ بھی امت کے ساتھ ہے, پھر بھی یہ امت ذلیل ہے. Tuan-tuan yang berkata Allah SWT, 6 juta hingga 7 juta umat buat umrah tiap-tiap tahun buat haji, tapi tuan yang beliau umat ni masih dalam kehinaan. Har sal 40 tak musliman haj kerte hai, 40 tak musliman ka haj bhi umat ke saath hai, phir bhi umat zalil hai. Tuan yang mulia, setiap tahun 4 juta hingga 5 juta umat buat haji dan pergi menunaikan haji, tapi tuan yang mulia masih umat dalam kehinaan. Mere bhaiyo dosto buzurgo jitne hafiz is waqt duniya mein hain, isse pehle kabhi is ummat pe itne hafiz nahi the, phir bhi ummat zaleel hai. Tuan yang mulia, banyak mana hafiz-hafiz Quran yang ada sekarang lah umat ni, sebelum ni tak ada bilangan sebanyak macam ni, namun umat ni dalam kehinaan. Jitne ulama is waqt duniya mein hain, isse pehle kabhi itne ulama nahi the, phir bhi ummat zaleel hai. Tuan yang mulia, banyak mana ulama yang ada sekarang, sebelum ni tak ada perbilangan banyak tu, tapi umat ni masih dalam kehinaan. Gaur se soocho kya hai. Tuan yang mulia, fikir, renung betul-betul kenapa, apa punca dia. Jitne muftiyan kiram is waqt duniya mein hain, itne mufti kabhi duniya mein nahi the. Banyak mana mufti ada sekarang tuan yang mulia, sebelum ni tak ada perbilangan mufti banyak tu di muka bumi, kenapa umat ni masih hina? خانخواہ میں اولیاء اللہ ہیں, وہ اولیاء اللہ بھی ہمارے ساتھ ہیں, پھر بھی ہم ذلیل ہیں. تو نے مولا ولی ولی اللہ دی خانخواہ خانخواہ پن bersama dengan kita, namun kita hina. اب سوال پیدا ہوتا ہے کیوں ذلیل ہیں. Sekarang timbul persoalan, kenapa kita masih dalam kehinaan. سب کچھ ہمارے ساتھ ہے, semua bersama dengan kita. Bolo kyun zaleel hain? Kenapa kita dalam kehinaan? Kya chuta hua hai? Dan apa masalah dia? Kujne daawat chuti hui hai. Tuan yang mulia, kerja daawat terluput daripada umat ini. Is ummat ka kaam daawat hai. Kerja umat ini adalah daawat. Daawat tamam masail ka hal hai. Daawat adalah penyelesaian bagi semua masalah-masalah kita. Maulana Ilyas Ahmadullah ne kahan se nikala? Tuan, di mana Maulana Ilyas telah keluarkan kerja ini? تمام مسائل کا حل دعوت کہاں سے نکالا گیا دنیا مولے پر مانے مولانا الیاس علیہ السلام کے سمو مسائل مسائلہ دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پورے حجاز مقدس میں پورا مکمل دین زندہ تھا دنیا مولے پر زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم agama sempurna telah hidup di tanah Hijaz اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت اسامہ بن زید کے ساتھ خدا کے راستے میں روانہ کی اتوار کے دن عصر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم telah keluarkan satu jemaah iaitu diamirkan oleh Usama bin Zaid yang mana mereka telah keluar pada waktu asar hari Sabtu. Unko kaha gaya tha ki Upana ek sheher hai wahan tak jana mulk e Sham mein. And kamu kena pergi ke satu bandar di negara Sham sana, kamu kena keluar sampai ke sana. Tata 3,500 ki fauj thi. And mereka lebih kurang 3,500 tentera mereka yang bersama dengan Usama bin Zaid. Wo jamaat asar ke baad itwar ko rawana ho gayi asar ke baad. Mereka telah bergerak, jemaah tadi telah bergerak hari Sabtu selepas asar. جا کر 5-6 کلومیٹر زرف ایک مقام ہے وہاں پر قیام کیا رات کو میکہ telah jalan lebih kurang 5-6 kilometer sampai satu maqam tempat nama Zulf, mereka telah bermalam berkhemah di situ. Subuh sadiq ke qareeb Allah ke nabi sallallahu alaihi wasallam ka is duniya se wisal ho gaya. And sebelum subuh sadiq hari seterusnya nabi telah meninggal. Kisi ne daud kar ghode par ja kar unko khabar kar di ki Allah ke nabi ka wisal mubarak ho gaya. Jadi ada yang telah bawa dengan pacuan kuda, mereka telah kejar untuk sampaikan berita pada mereka bahawa baginda sallallahu telah wafat. Oh, jemaah tu apa sahaja? Jemaah tadi telah patah balik ke Madinah. Ya, bhaiyo, Allah ke Nabi ka intiqal ho gaya. Nabi SAW telah meninggal. Ye khabar puri duniya mein pahunchi. Berita ni tersebar seluruh dunia. Ab intiqal ho gaya. Matfun ke baad masla khada hua, ab kya hoga? Selepas Nabi SAW di mana ditanam, maka macam-macam masalah telah timbul. Ma mansar Madinah Bani Sa'd me jama ho gaye. Orang-orang telah kumpul ansar di kat rumah Bani Sa'd. Sa'd bin Ubadah radhiyallahu ta'ala ke pas jama ho gaye. Mereka telah kumpul di sisi Sa'd bin Ubadah radhiyallahu an. Ye khabar hai tumar ko maloom hai ki tamam ansar Bani Sa'd me Sa'd bin Ubadah ke pas jama ho gaye. Lesen Umar radhiyallahu dapat tahu bahawa semua ansar telah kumpul di sisi Sa'd bin Ubadah radhiyallahu an. سعد بن عبیدہ نے کہا امیرنا من کو ہم امیر ہمارا ہونا چاہیے انصار میں سے سعد بن عبیدہ کہتا سکرہ امیر مؤمنی مستی دے پر کلنگان انصار حضرت عمر کو بڑی فرشراست تھی سوچا اگر بیعت ہو گئے انصار تو کل مہاجرین میں اور انصار میں جنگ ہو جائے گی جو دین ہے وہ بھی مٹ جائے جیسے سعد بن عمر orang bijak, orang yang berfirasat berkefahaman. Mereka kata, kalaulah kita biarkan masalah khilafat ni ansar ambil, maka akan berlaku pergaduhan antara muhajir dan ansar, maka lama-lama agama akan mati. Jaldi se ansar ki shan mein unke fazail ki ek choti takhrir tayar ki, جلدی بھاگتے ہوئے صدیق اکبر کے پاس گئے. یہ کو معلوم ہوا بنی صاحب نے تمام انصار جمع ہو گئی, چلو ورنہ فتنا کھڑا ہو جائے, زبردست سے کھینچ کر لے لے گئے ان. جیسے نا عمر رضی اللہ عنہ طلب ہوا تھا تو کرتا سے انہوں نے پوجیان ان تو اور انصار dan kemudian beliau pergi jumpa Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, yang mana Sayyidina Abu Bakar sebut tentang perkebunan baginda sallallahu alaihi wasallam, tarik Sayyidina Abu Bakar terus bawa pergi sana, kalau tidak nanti fitnah akan tersebar. Maulana Yusuf rahmatullah alaihi isko bayan kiya tha, main non inshallah aisa hi bayan karunga. Saya akan bayan pada tuan-tuan seperti mana Maulana Yusuf rahmatullah telah bayan pada saya. Jab Siddiq Akbar Umar radhiyallahu anhu bani Sa'd mein gaye to Ansar Madinah ke haath uth rahe the, Sa'd bin Ubadah ke haath par bayat kar rahe. Jadi bila masa Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar sampai kat tempat Bani Sa'ad, Bani Sa'ad tadi itu kat Sa'ad bin Ubadah, maka mereka hampir Ansar nak bayat dengan Sa'ad bin Ubadah, tangan mereka dah diangkat. Jab bade aate hain to chote zara keh dete hain chal chal amam ko aao samne aa jao, wo haath aisa ruk gaye. Jadi intinya bila orang besar, itulah bila orang besar datang, kecil akan undur ke belakang. Jadi mereka tengok Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar datang, mereka telah tangan mereka telah turun balik. حضرت عمر کھڑے ہو گئے اس کو پڑھنے کے لیے انصار مدینہ کی شان میں ان کے فضائل میں. مکہ سے نوما بانگون ڈی باچے انتام فضیلت انصار پر امریکا. صدیق اکبر نے فرمایا عمر بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ, وہ بیٹھ گئے. مکہ سے نو بکر کہتا وائے عمر ڈڈو. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انصار کے فضائل میں کوئی قرآن کی آیت نہیں چھوڑی, کوئی حدیث نہیں چھوڑی, سب کو بیان فرما دیا سلیقے کے ساتھ. Jadi Sayyidina Abu Bakar kemudian telah bayan, tak tinggal satu pun ayat-ayat Quran yang bersangkutan dengan Ansar dan hadis-hadis yang bersangkutan dengan Ansar, semua Sayyidina Abu Bakar telah bayankan di hadapan orang bayan Ansar. Bayan kerte-kerte ispera, ay Ansar Madinah, mere baat tumhare saath na insaafi hogi, isko sabar kar lena, kal qiyamat ke din Allah se tumhara is badla dila dunga. اے انصار مدینہ یہ بھی یاد رکھ لو, امانت ہمیشہ میری قوم میں رہے گی, یعنی قریش میں رہے گی. یہ کہا تو تمام انصار نے کہا صدقت یا ابو بکر, صدقت یا ابو بکر, ابو بکر تم نے سچ کہا. یہ وقت تو سینا ابو بکر دیبچہ حدیث سمپائے لہ ان ستو حدیث یا سینا ابو بکر بچے دیپن انصار وہای انصار dan selepas pemergianku kamu akan mendapat kesulitan, kesusahan akan datang pada kamu, kamu bersabarlah, aku akan balasi kamu di akhirat nanti. Dan seterusnya Sayyidina Abu Bakar baca satu hadis lagi bahawa pemerintahan akan berada di tangan Quraisy selama-lamanya. Bila mereka Sayyidina Abu Bakar baca benda ini, maka semua ansar kata saddaqta, benarlah kamu wahai Abu Bakar, benarlah kamu wahai Abu Bakar. Jo hazrat mundi jhukaye hue niche zara upar utha lo. Orang-orang yang tawaduk rendah kepala ni minta angkat kepala. Baik, ni dati hai, ni nariya ni dena, iska naam mujahidah hai. Tuan yang mulia, bila satu orang tu ngantuk, dia nak tidur, dia tahan diri dia, ya, tak mengantuk, itulah mujahidah. Ya, purano ka majma hai, inpun kya kahena? Tuan yang tuan-tuan orang lama, Masya Allah. Ya, jo kahera huma, ya maulana Yusuf rahmatullahi alaih ka bayan hai. Tuan yang mulia, ini bayan yang saya sampaikan ialah bayan maulana Yusuf rahmatullahi alaih. Mere bhaiyo, is mokhe ko jankar hayat عمر رضی اللہ تو فوراً ہاتھ بڑھا کر سمجھا میں آپ پر بیعت کرتا ہوں, تم ہمارے امیر ہو. Bila tengok keadaan dah reda, Sayyidina Umar bila habis je Sayyidina Abu Bakar bayan dia, Sayyidina Umar terus angkat tangan dia, terus bayat, pegang tangan Sayyidina Abu Bakar, wahai amir mu'minin, saya bayat dengan tuan. حضرت عمر بیان کرتے ہیں, بیعت کرتے ہیں تمام انصار مدینہ صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیان کر لیا. سینا عمر رضی اللہ بیان لالو تروس و انصار تنگو سمو طلب بانگون بیعت دی تنگا سینا عمر بکر رضی اللہ عنہ. سعید بن عبیدہ رضی اللہ عنہ کھڑے دیکھتے تماشا رہ گئے, یہ کچھ بھی نہیں ہو. سعید بن عبیدہ تنگو دیا ترگمام ان اپیا سدام بلاکو, یہ فتنہ ختم ہو گیا, فتنہ نہیں تلا دیتا دیجاوکان. سمو کو پانچ چھ آدمی نہیں آئے تھے, انہیں بیعت نہیں کرے تھے, ایک حضرت علی, طلحہ, زبیر اور خالد بن سعید اموی اور ایک اللہ صدیق اکبر نے حضرت اتنا بول دو. Jadi pada pagi esok subuhnya datang 4-5 orang sahabat, حضرت علی, حضرت زبیر رضی اللہ عنہ, حضرت عبادہ. حضرت علی کو بلایا صبح کو datang, فرمایا نہیں وہ رسول اللہ حضرت علی کو بلایا, فرمایا کیوں جی علی رضی اللہ عنہ, اللہ کے نبی کے بھائی ہو کر, اللہ کے نبی کے داماد ہو کر امت میں پھوٹ ڈالنا چاہتے ہو؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فرمایا حضرت علی کو, حضرت صدیق اکبر نے بلایا. میں اتنا چھوٹا چھوڑ کے اتنا چھوٹا بولوں بابا, Sayyidina Abu Bakar panggil Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, lalu dia kata, wahai Ali, Yusuf rahmatullahi ka bayan hai, ek lafz bhi zara badal gaya to mana badal jayega. Jadi Sayyidina Abu Bakar telah panggil Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar tanya, wahai Ali, kamu adalah anak saudara penabi sallallahu alaihi wasallam, kamu adalah menantu penabi sallallahu alaihi wasallam, adakah kamu telah membaiat yang menyebabkan perpecahan umat berlaku? Sayyid Siddiq Akbar radhiyallahu ta'ala ne Hazrat Ali ko bulaya, farmaya, kyun ji Ali, Allah ke nabi ke bhai hokar, Allah ke nabi ke damad hokar ummat mein phoot dalna chahte ho? Wahai Ali, adakah kamu sebagai menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan anak saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam, adakah kamu ingin pecah belahkan umat ini? Kalian farmaya, bilkul aisa nahi. Hum gham is baat ka hai, tumne mashure mein humko kyon nahi liya, itna bada kaam kar diya. Sayyidina Ali kata, itu kan masalah. Masalahnya ialah sekarang kesedihan saya adalah bila dalam pelantikan amir dan mesyuarah, kenapa perkara begitu besar pelantikan amir, kenapa tak panggil saya dalam mesyuarah tu? Siddiq Akbar farmaya, Ali suno, mujhe bhi malum nahi tha, main baitha hua tha, umar mere paas daud khada hai aur mujhe lekar bani saad ko gaye, dekha to saad bin ubaida bayan kar rahe the, ameer hamare mein hona chahiye, is waste tumko bolna hamara waqt nahi tha, wo puri baat sunte wo khamosh ho gaye aur bayat kar liya. Jadi bila mana Sayyidina Ali kata, kenapa tak panggil saya, maka Abu Bakar yang kata, wahai Ali, dengar dulu, saya pun tak tahu, saya sedang duduk, datang Sayyidina Umar tergesa-gesa, tarik tangan saya, terus bawa saya pergi ke Bani Sa'ad, tempat di mana Ansar telah berkumpul untuk berbaik dengan Sa'ad bin Sa'ad, adalah Sa'ad, dan Sa'ad sedang berdiri bayang di hadapan mereka. Jadi saya tak ada masa untuk panggil kamu untuk bawa pergi ke mesyuarat sana. Mere bhaiyo, ya khabar puri dunia ya pahunc gayi, Allah ke nabi ka wisala mubarak ho gaya. Dan berita tentang kewafatan baginda tersebar seluruh dunia. Ya sunte hi shahnshah Rom ne 2 lakh zabardast fauj lekar Tabuk ke raste se Madinah par hamla karne rawana ho gaya. Jadi bila berita ni telah sebar tentang kewafatan baginda, raja Rom telah hantar tentera 200 ribu orang untuk serang Madinah daripada jalan Tabuk. Allah ke nabi ke wisala mubarak ke baad 3 aadmiyon ne nabuwat ka daawa kiya. Selepas kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam, 3 orang telah mendakwa kenabian. Ya tino jadugar the, inhone nabuwat ka daawa kar diya. Tiga-tiga ni ala ahli sihir yang mereka telah mendakwa diri mereka sebagai nabi. Yaman mein Asud Ansi ne daawa kiya main nabi hu. Di Yaman Asud Ansi, Hasud Ansi telah mendakwa dia seorang nabi. Aur Hijaz Muqaddas mein Musaylimah bin Kazzab aur Sajja aurat hai, dono ne elan kar diya hum nabi hain. Di Hijaz ni Musaylimah Kazzab dan Asud Ansi aur Sajja aurat, satu orang wanita Sajja, dia juga telah mendakwa bahawa dia seorang nabi. Mere bhaiyo, inhone elan kar diya ke hum nabi hain. Mereka telah elan bahawa mereka itu nabi. Sajja aurat ko Musaylimah bin Kazzab ko logon ne jod diya, inke paas 40 lakh teerandaz jama ho gaye. And mereka, jadi Sajja dan Musaylimah Kazzab, mereka telah kumpul 40 ribu orang telah bersama dengan mereka, bersatu dengan mereka, ahli-ahli panah. Musaylimah bin Kazzab ke saath 40,000 teerandaz jama ho gaye, itni badi fauj. And bersama dengan Musaylimah Kazzab, 40 ribu orang ahli panah telah kumpul bersama dengan mereka. Ek zabardast qila tha, usme jama ho gaye. Mereka telah kumpul dalam satu benteng Madinah par hamla karne, untuk menyerang Madinah. Pura Hijaz murtad ho gaya Allah ke nabi ke baad. Semua Hijaz telah murtad selepas kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jaisa main bolta hu, aisa wala is baat se ke warna mana badal jayegi. Pura Hijaz murtad ho gaya. Seluruh Hijaz telah murtad. Alawa 3 shaharon ke, selain per 3 bandar, Makkah Muazzama, Madinah Tayyibah, Taif, itin ke alawa pura Hijaz murtad ho gaya, tamam kafir ho gaye. Selain daripada 3 bandar, Makkah, Madinah dan Taif, selain daripada ini semua di Hijaz bandar-bandar telah murtad. Batao kitna bada nuksan ho gaya. Begitu betapa kerugian telah berlaku waktu tu. Mere bhaiyo, uske baad Siddiq Akbar rozana le elan karte namaz ke baad, main ameer nahi banta, Abu Ubaida ko bana lo, Umar ko bana lo, Usman ko bana lo, main ameer nahi banta. Jadi bila mana fitnah ni telah bangkit, maka setiap hari orang pergi show dekat Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, tukarlah amir jadi Umar Quran, sahabat-sahabat lain jadikan amir, Sayyidina Abu Bakar diam saja. Maulana Yusuf rahmatullah alaih isko bayan kiya tha is bas baat par daawat tamam masail ka hal is ummat ka hai. Jadi Maulana Yusuf rahmatullah alaih bayan kisah ni nak beritahu bahawa dakwah lah penyelesaian masalah seluruh umat. Tiga din Hazrat Siddiq Akbar har namaz ke baad elan karte hai main amir nahi banta falan ko bana lo. Dan tiga hari Sayyidina Umar berterus-terus bangun setiap semayang di bayan ke saya tak akan tukar amir. Amir si fulan yang telah dilantik oleh Nabi SAW itu saja akan jadi amir. Maulana Yusuf rahmatullah ne yahan ek nukta bayan kiya tha jisko zabardasti amir banaya jata hai uske sath ek farishta Allah laga dete hain wo farishta us amir ko har galat se sahi ki taraf rehbari karta hai. Maulana Yusuf rahmatullah ne bayan satu perkara penting dekat sini, satu orang yang dilantik jadi amir secara paksa, maka Allah akan samakan dengan amir tadi satu orang malaikat. Malaikat tadi akan betulkan semua perkara yang salah, dia akan betulkan. Jo zabardasti amir ban jata hai Allah uske sath ek shaitan laga dete hain wo shaitan usko har bhalai se burai ki taraf rehbari karta. And satu orang yang hendak dia maksa diri dia jadi amir, and maka Allah akan samakan dengan satu orang syaitan. Syaitan akan rosakkan semua benda yang baik, dia akan rosakkan. Tiga din Hazrat Siddiq Akbar elan karte hain teen din ke baad Hazrat Ali khade ho gaye. Tiga hari berturut-turut Sayyidina Abu Bakar elan perkara yang sama. Lepas hari ketiga Sayyidina Ali sudah telah bangun. Dekho ye alfa se bola kyun ji, ye farmaya dekho ji aur kisi ko ameer banne nahi denge, tumko ameer bana ke chhodenge. Ye Hazrat Ali ne farmaya. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kata kita tidak akan benarkan orang lain jadi amir, kita yang akan tuan sebagai amir. Mere bhaiyo zabardasti ameer bana diye gaye Siddiq Akbar ko. Allah telah paksa Sayyidina Abu Bakar jadi amir dengan paksaan. Ameer bante hi sabse pehla hukum kya jari kiya. Selepas Sayyidina Abu Bakar jadi amir, pertama sekali apa yang dia telah keluarkan perintah? Anfiqu jaisa Usama, Usama ke jemaat ko rawana karo. And dia telah perintahkan, pertama sekali perintah yang dikeluarkan oleh Sayyidina Abu Bakar dan keluarkan jemaah Usama bin Zaid. Sirf 3,500 musliman the Madinah mein, uske alawa musliman nahi the ladne wale. Hanya 3,500 sahaja orang Islam yang ada di Madinah yang boleh berjuang waktu itu. Mereka telah dikeluarkan. Amir keh rahe hain jamaat ko rawana karo mulk Sham ko. Jadi amir memerintahkan keluarkan jemaah ni ke negara Sham. Khabar aa rahi hai 2 lakh chinchay Rom fauj lekar aa raha hai. And berita sampai lagi daripada Rom, raja Rom hantar tentera 200,000 orang untuk serang Madinah. Musalman Qazzab ke sath 40,000 teerandaz jama hue Madinah par hamla karne ke liye. Dan bersama Musalman Qazzab 40,000 orang datang untuk menyerang Madinah. Pure murtadin jama hokar 77,000 Madinah par hamla karna taiyar ho gaye. Dan orang-orang murtad juga telah berhimpun dan hendak menyerang Madinah. Amir kya keh raha hai 3,500 ko mulk Sham ko bhejo. Dan amir memerintahkan keluarkan semua jemaah tentera Usama bin Zaid hantar ke negara Sham. Pure Madinah ke aadmi ghabra gaye. Semua orang Madinah telah takut. Ya amir ko kya hoga jo hai unko bhi bahar bhej raha. Han apa dah jadi dengan amir ni, yang ada ke dalam pun dikeluarkan. Samjhay kaun inko? Siapa akan fahamkan amir ni? Ayo tumhara farma main samjhaunga. Sayyidina Umar kata saya akan fahamkan amir. Ayo tumhara aaye Hazrat Siddiq Akbar ke paas farmaya Amir ul Momineen is halat mein yani Zaid bin Zaid ki jamaat ko rawana karna samajh mein nahi aata. Umar radhiyallahu anhu berjumpa Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, kata wahai amir, sekarang dalam keadaan yang kita sedang hadapi ini, saya tak faham bahawa tentera Zaid dikeluarkan. Siddiq Akbar farmaya Umar tu mai kaun hote hai us jamaat ko rakhne wale jisko Allah ke nabi ne apni hayat mein rawana kiya tha. And maka Sayyidina Abu Bakar begitu kepada Sayyidina Umar, wahai Umar, siapa kamu? Kamu menghalang jemaah yang Nabi dah bentuk, Nabi dah keluarkan, kamu boleh halang jemaah tu? Hazrat Umar mukhalif nahi keh rahe the, samjhane ki koshish kar rahe. Sayyidina Umar dan bukan dia menentang Sayyidina Abu Bakar, tapi dia cuba nak fahamkan keadaan situasi waktu tu. Hazrat Umar farmaya Allah ke Nabi us waqt jamaat ko rawana kiye the jab pure Hijaz Muqaddas mein pure ke pure sauf pure din par chal rahe the, is waqt sab murtad ho gaye, is halat mein isko rawana karna samajh mein nahi aata. Sayyidina Umar begitu pada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, Nabi keluarkan jemaah ni dalam ketika Nabi hayat, Nabi hidup. Waktu tu seluruh Hijaz 100% sedang amalkan agama. Tapi sekarang selepas kewafatan baginda, semua dah murtad, masalah timbul. Saya tak faham bahawa jemaah ini dikeluarkan. Farmaya Umar, اللہ کے نبی نے اس جماعت کو اس وقت روانہ کیا تھا جب آسمان سے وحی اتر رہی تھی. اللہ کو معلوم تھا ہو سکتا ہے اسی کے اندر اس امت کے مناؤ ہیں. Wahai kata Abu Bakar dan pada Sayyidina Umar, wahai Umar, Nabi telah utus jemaahnya ketika mana wahyu masih turun daripada langit. Allah Ta'ala tahu tentang apa yang akan berlaku. Ya Allah telah Nabi perintah waktu itu untuk jemaah ini dikeluarkan. Umar kakaknya akhir firmanya, acha Amir al-Mu'minin ke Allah ke Nabi ni hamse wada nahi liya Ummahatul Mu'minin ke hifazat ka Ashya Mubashra ke hifazat ka Badrin ke hifazat ka فرمایا لیا ہے فرمایا بس اے عمر کان کھول کر سن لے تو شہید ہو جائے میں شہید ہو جاؤں امہات المومنین شہید ہو جائے اشرف مبشرہ شہید ہو جائے بدرین شہید ہو جائے یہ جماعت جا کر رہے گی. Maka Sayyidina Umar tanya lagi begitu pada Sayyidina Umar lagi, tidakkah Allah telah ambil tanggungjawab untuk pelihara asyara mubashara, isi-isi Nabi, keluarga Nabi, sahabat-sahabat ni? Maka Sayyidina Abu Bakar yang kata, benar wahai Umar, kalaulah kamu disyahidkan, ummahatul mu'minin disyahidkan, asyara mubashara disyahidkan, jemaah ini tetap akan dikeluarkan. Umar samaj mein nahi aa raha kya karu, samaj mein nahi aa raha. Sayyidina Umar kata, aku tak faham macam mana aku nak fahamkan. اب فرمایا ہے تمہارے نے اچھا بھیجنا ہے بھیجنا ہے تو سب سے مشورہ کرو پتو سے نوما کہتا کلو نا انتا جگا کہاں کہ تم مشورہ بلی سمو مشورہ کرو مشورہ مشورہ میں تیو تو بھیجو کام پانگے سو مشورہ کلو مشورہ کہتا پوتوس پگی کہتا انتا صدیق اکبر کو معلوم تھا میرا ایک آدمی بھی پورے میں میرے ساتھ مشورہ میں شریک نہیں ہے سینا ابوبکر تاہو تا دے سوران پو برسامہ رنگان دیا. کیا کہا صدیق اکبر نے اس کو صحیح کرنا کیا کہا صدیق اکبر نے عمر نصوص میں مشورہ نہیں کیا جس بات کو اللہ کے نبی نے طے کیا اس بات پر امت کو حق نے پھر مشورہ کرے. سینا ابکا کہتے وہائے عمر تیرا حق بگی امت انی دیا اوبا مشورہ یعنی تلاح دی بولے بگند صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جماعت جا کر رہے گی جماعتی پسی آکن نکلوار کن میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں وہ جماعت بلایا زید بن حارثہ کو اور ہاتھ میں جھنڈا دیا نمشی چلو مکہ سے نوبہ کا طرح پانگیل جماعہ تھا دی زید بن حارثہ پکی بندیرے دی تنگان دیا کامو بگر آلہ بسام تنتر کامو بیچ میں ایک بات حیات عمر نے آخری ہے کہا جب بھیجنا ہی ہے بھیجو مگر تمام امت تبدیل امیر چاہتی ہے امیر کو بدلاؤ. اس وقت اسامہ بن زید 19 سالہ لڑکا اور غلام کا بیٹا اسے بدلنا چاہتے ہیں. حضرت صدیق اکبر آیا غصہ ایک مارا صدیق حضرت عمر نیچے گر گئے تیری ماں تجھے گم کرے جس کو اللہ کے نبی نے نبی بنایا میں تو کون ہوتا ہے اس کو بدلانے والے. Sebelum jemaah ini dihantar tadi maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu beritahu Sayyidina Abu Bakar, okey kalau nak hantar juga jemaah ni maka tukar amir Zaid bin Harithah ni satu orang budak 17 tahun satu orang hamba daripada keturunan hamba kita tukar orang lain. Maka Sayyidina Umar marah dia hentak tangan dia kat Sayyidina Umar. Sayyidina Umar jatuh dia kata saya siapa yang mana ada kuasa untuk tukar amir yang telah dilantik oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Zaid bin Harithah ke wilayah aur ka namshi chalo lepas tu Sayyidina Umar kau panggil Zaid bin Harithah bagi bendera di tangan dia kau bergerak اور جماعت چلتے رہے یہ بھی ساتھ ساتھ چلتے رہے صدیق اکبر ہے تو عمر امیر جماعت بگرہ سینہ اوباکہ سینہ اوما جگرہ جماعتو میں کبھوں بگرہ بسامہ توڑی دور چلنے کے بعد سعید بن حارثہ نے زید بن حارثہ نے فرمایا امیر المومنین یا تو آپ گھوڑے پر سوار ہو جائیں یا مجھے اترنے کی اجازت دیجئے. فرمایا نہیں کوئی بننے کے لائق ہے میں اس خبر والے صلی اللہ علیہ وسلم سے ابھی قریب میں سنا تھا جو جماعت کو روانہ کرنے جائے گا اس کے ہر قدم پر 500 نیکیاں ملیں گی 500 درجات بلند ہوں گے 500 گناہ معاف ہوں گے میں تھوڑا کمال ہوں تیرا کیا گیا. Jadi bila mana jemaah tu bergerak Zaid bin Harithah di atas kuda dia tentera daripada tunggangan dia Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar jalan bersama dengan dia. Maka kata Zaid bin Harithah, wahai Amir Mukminin, Sayyidina Abu Bakar pun bersama dengan jemaah tu, saya turun tuan naiklah atas kenderaan ni. Ya tidak, kamu yang diperintahkan sebagai amir, kamu naiklah di situ. Saya bersama orang yang keluar mengiringi jemaah, menghantar jemaah. Allah SWT setiap langkah Allah akan bagi 500 pahala. Saya dah dapat pahala dah cukuplah untuk saya. Chalte rahe uske baad Zaid bin Harithah ne dua di. Dua ke baad dua uski qabool hoti hai. Dua ka farmaya Zaid dekh ya Umar tera mamur hai مجھے عمر کی ضرورت ہے، یہ اچھی رائے دیتا ہے، میں تجھ سے عمر کی بھیک مانگتا ہوں، مجھے بھیک دے دے عمر. Jadi bila mana Sayyidina Abu Bakar bersama jemaah tu sehingga satu jarak, Nabi SAW biasa hantar jemaah sebelum keluar, Nabi kan ikut sampai hujung Madinah. Jadi bila mana Sayyidina Abu Bakar ikut sampai jemaah ni dah hujung Madinah, maka Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu beritahu pada Zaid bin Harithah, wahai Zaid bin Harithah, satu perkara yang saya nak minta dengan kamu, satu benda yang saya nak mengemis di tangan kamu, kamu berilah Umar dekat saya. So Umar ni satu orang bagi syur yang baik, bagus. Saya mengemis pada kamu, berilah Umar bersama dengan saya. Maulana Yusuf Sahabatullah ni yang ek nukta bayan kiya tha. Kitna bada wai zimmedar ho tabligh ka. Kisi jamaat ka ek amir hai, us jamaat ko amir ki izzat ke baghair khud istemal nahi kar sakta. Jadi kat sini Maulana Yusuf Rahmatullah Alayh telah bayangkan satu perkara penting sebagai usul untuk kita. Bila mana satu orang amir besar mana sekalipun dalam jemaah itu, kan, bila ada amir lain yang dilantik untuk mengawal jemaah tanpa keizinan amir, walaupun amir besar, mana waktu itu dalam jemaah itu dia tak boleh gunakan ahli jemaah untuk urusan dia. Dia kena minta izin juga amir yang dilantik. Farmaya amir al-mu'minin le lijiye Umar ko. Dono wapas hue. Umar Siddiq Akbar radhiyallahu anhu. Jadi bila mana Sayyidina Abu Bakar minta Umar radhiyallahu anhu untuk bersama dengan dia, maka Hazrat Zaid telah beri Sayyidina Umar bersama Sayyidina Abu Bakar dan mereka pulang ke Madinah. Zaid bin Harithah jemaah terbang ho gayi. Jemaah Zaid bin Harithah telah mereka telah bergerak. Ye wapas Madinah aakar Madinah ka pura gasht kiya. Bila mana Sayyidina Abu Bakar Umar balik ke Madinah, mereka telah gasht seluruh Madinah. 150 chal firne wale boodhon ko jama farmaya. Semua 150 orang-orang tua yang uzur Sayyidina Umar telah kumpulkan. Unki 6-6 ki jamaat banai. Ini kita jadikan mereka jemaah yang kecil-kecil 6-6 orang. Aur khabail mein rawana kiya. Dan telah hantar mereka ni pergi ke perkampungan kabail-kabail. Aise waqt mein dakhil hona jab azan ka waqt ho. Azan hogi to samajh jao musalman hai. Nahi azan hui to wahan unko daawat do. Jadi kamu bila sampai sana waktu semayang, bila semayang kamu pergi azan. Kalau bukan waktu semayang, kamu pergi dakwah orang-orang Islam di sana. Istilah saya, cecek jemaat rawana hobi. Jadi begini, 6-6 orang jemaat telah bergerak semua kabilah-kabilah di sekitar sana. Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu jemaat ko lekar khada ho gaya, farmaya dekho bhai 8 din ho gaye Allah ke nabi sallallahu alaihi wasallam mubarak ho gaya, hum 8 din ko falane jagah rehna chahiye tha, bahut deri ho gayi, isliye kaam zyada karne, aaram kam karne, kaun kaun taiyar hai batao, sabne kaam taiyar hai. Jadi bila mana Zaid bin Harithah nak bergerak berpisah dengan Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia telah bangun, dia telah beri bayan pada jemaah dia, tentera dia, tuan-tuan, Nabi telah tinggalkan kita 8 hari dan Nabi meninggal. Sepatutnya kita berada di tempat sekian dalam 8 hari ni, sepatutnya kita keluar hari yang Nabi utus tu. Kalau kita jalan berterusan, kita dah sampai tempat sekian. Jadi untuk itu kita kena bergerak dengan pantas. Siapa sedia bersama dengan saya untuk bergerak cepat? Kaum ziyad karengi, aram kam karengi, sab tayar ho gaye. Dan kita akan bekerja lebih, kurang rehat. Maka semua dah sedia sekali sama-sama dengan Zaid bin Harithah. Wo jamaat raat aur din chali. Are jemaah Zaid bin Harithah bergerak siang dan malam mereka bergerak. Subah ko nikalte asar tak chalte. Mereka keluar lepas subuh sampai asar mereka akan berjalan. Asar ko padav dalta, kuch pakata, khate, aram karte. Mereka akan waktu asar mereka berhenti dan mereka makan-makan, rehat sedikit sebentar. وہاں کا جاسوس خبر دینے ان شہروں کو بھاگ گیا بھاگتا jadi pengintip-pengintip raja Rom dia tengok sampai sampai tempat tu dia pun beri lari beri berita pada raja Rom. وہی جماعت رات کو نکلتی صبح ساتھ جا کر پڑاؤ ڈالتی begitu jemaah yang sama mereka keluar waktu malam waktu subuh mereka sampai tempat lain. وہاں کا جاسوس جا کر خبر دیتا کہ اتنے اتنے ہزار ہیں jadi جاسوس pengintip yang berada di tempat yang kedua, dia kata tentera ni banyak ni, banyak telah sampai tentera dekat sini. پھر وہ جماعت چلتی اثر تک وہاں پڑاؤ ڈالتی تیسرا جاسوس بھاگتا خبر دینے. Jadi di tempat kedua tadi mereka gerak subuh jalan sehingga sampai waktu asar berhenti tempat lain, yang pengintip di sana lari begitu berita tentang satu tentera telah sampai kat sini. حضرت نے فرمایا تھا جمان ایسا چلی جمان Aisa. Jadi Maulana Yusuf telah kata jemaah Usama bin Zaid bergerak dalam bentuk macam ni. Maulana begitu tunjuk tangan, bengkang-bengkok. Ekhi jemaah chali, raat alag, din alag. Padao dalte jaakar 15 jamaaton ki khabar de diya Shahinshah Rom ko, 15 jamaat tayari. Ek ek jamaat mein 10,000, 15,000 log hain. Jadi pengintip-pengintip ni yang berada di tempat-tempat dan berlainan, mereka semua beri berita pada Raja Rom, lebih kurang ada 15 jemaah. शहंशाह रोम घबरा गया जब इतने आ रहे हैं यहां तो मदीने में कितने होंगे बाप रे बाप वापस हो गया jadi mereka begitu pengintip-pengintip beritahu bahawa lebih kurang 15 jemaah setiap jemaah 10-15 orang bila mana Raja Rom dengar benda ni dia kata ini 15 jemaah setiap jemaah 10-15 ribu orang yang datang yang keluar Madinah tak tahu banyak mana dalam Madinah lalu mereka pun patah balik वो पना शहर तक गए कोई जंग नहीं फिर वापस आ गए सैयद बिन हारिसा mereka telah sampai tempat lalu mereka telah patah balik ke Madinah एक महीने के बाद वापस आए mereka pulang selepas sebulan उसके बाद मुसैलमा बिन कज़्ज़ाब से जंग हुई kemudian mereka perang dengan मुसैलमा बिन कज़्ज़ाब itu जंग इमामा कहते हैं itu dipanggil perangan imamah Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala amir al-lashkar the dan tentera tu amir dia lah Khalid bin Walid radhiyallahu an khile mein se 44000 teer aate sab ko lagte 1500 sahaba shahid 1500 ulama shahid ho gaye jadi dalam peperangan dengan Muslim al-Kazzab mereka bersama dengan Muslim al-Kazzab adalah orang-orang ahli panah yang mana peperangan ni kan 1500 orang ulama telah syahid ye kyun hua ye murtadin jo aakar توبہ کر کے مسلمان ہوتے رہے صدیق نے فرمایا تمہاری توبہ اسی میں جاؤ جا کر جنگ امام میں شریک ہو جاؤ jadi itu ni mulia orang-orang yang masuk Islam murtad tadi bila masuk Islam dia datang jumpa Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Abu Bakar hantar pergi bersama dengan tentera Islam yang sedang berperang di Amamah tu naya purana dono jama ho gaye lama dan baru cuma dah berkumpul jab tiron ki barish barchi to naya bhag gaye bila mana orang tentera Muslim Kazab dia melontarkan panah yang baru-baru yang murtad yang masuk Islam semua lari. Khalid bin Walid bahut pareshan ho gaye. Maka Khalid Walid dah gelisah dah. 1500 ulama mufti sabun ustaz eh chale gaye kya hoga ummat ka? Bila seno Khalid Walid tengok 1500 ulama hafiz dah syahid. Apa akan jadi ini sekarang ni? Uske baad एक साहब ये नाम याद नहीं आ रहा वो मुस्तफा दुआ याद आ जाएगा उनको बुलाकर बरा बरा बिन मालिक बरा देखते नहीं क्या हो रहा है 1500 उलमा शहीद हो गए अल्लाह ने तुम्हारी दुआ अल्लाह के नबी ने तुम्हारी दुआ कबूल होने की खबर दी है मैं आपको दुआ की दरख्वास्त करता हूं दुआ करो उन्होंने फरमाया अमीरुल मोमिनीन मैं तुम्हारे साथ हूं मैं क्या दुआ करूं वो सब मुझे मालूम नहीं अल्लाह के नबी ने क्या कहा तेरी दुआ कबूल हो जाए मैं अमीर के हैसियत से तुझे दरख्वास्त और हुक्म करता हूं दुआ कर फरमाया अच्छा करेंगे jadi bila mana Khalid al-Walid dalam keadaan gelisah risau seribu lima tuan tentera dah syahid orang ulama telah syahid maka ditenampak satu sahabat namanya Bara bin Malik radhiyallahu anhu dia jumpa dia wahai Bara kau tak tengok apa dah berlaku ni Nabi beritahu berita gembira tentang kamu bahawa doa kamu Allah takkan tolak. Doalah untuk keselamatan tentera ni. Maka Barak kata, wahai macam mana saya doa? Saya ni makmum tuan. Maka Khalid Al-Walid kata, tidak saya sebagai amir minta permohonan daripada kamu dan perintahkan kamu untuk doa. Barak bin Malik firmaya, dekho, mujhe uthakar khile ke andar phek do. Maka berkata Bara bin Malik kau angkat saya campakkan dalam benteng. Kaisa fekna? Macam mana nak buang campak dia? Derik banayega derik. Unt par, unt ke par khadda. Derik charo taraf se. Jaisa niche zameen ko aisa khadda. Uske baad dhal ha khada kiya. Puri taakat se phir kaya. Wo khile ke upar dabar se niche gir gaye aur unko kuch takleef nahi hui. Wo bhage bade darwaze ki taraf. Jadi berkata Bara bin Malik campakkan saya. Jadi macam mana mereka campakkan dia? Mereka ikat dia dalam macam satu elastik atas unta tadi. Mereka telah tarik. Lepas mereka lepaskan dia. Bila lepas dia pun terus naik dan masuk dalam benteng. Tempat benteng yang mereka Muslim Kazab berada. Bila jatuh dalam tu dia tak luka. Lalu dia lari pada pintu besar dan dia buka. Dai ke sallallahu alaihi wasallam yakinuh. Dan bersama dai Allah dan kita kena yakin perkara ni 40000 tirandaz in par baras pade dan bila mana barat masuk dalam tu 40000 petaka panah tu kejar dia mar khate rahe marte rahe bade darwaze tak bhag gaye chale gaye dia pun lari, orang mengejar dia, panah dia, lari dan lari dan dia sampai kat pintu besar. 80 sajada tir talwar ke zakham jism par aaye. Lebih 80 luka panah dan pedang telah lekat belakang badan dia. Jaakar bada darwaza khol diya. Dan dia pun sempat buka pintu besar. Musliman andar ghus gaye. Aur Islam pun masuk ke dalam. Mere bhaiyo dosto buzurgo akela ek aadmi kyunki Allah saath hai isko Allah ki madad aayi. And seorang tuan yang mulia dalam kan seorang masuk dalam dia pun boleh buka. Kenapa? Kerana Allah bersama dengan dia. Da'wat ko maqsad banao Allah saath hote hain. Aaj ummat ke saath Allah nahi hai isliye sab kuch ke saath ye ummat halak aur barbad hai. Tuan yang mulia, satu jadikan kerja dakwah maksud dia Allah bersama dengan dia. Hari ini umat begitu banyak tapi tak jadikan kerja dakwah maksud dia menyebabkan umat dalam kehinaan, kesusahan. Musliman andar ghus gaye. Islam masuk dalam pintu gerbang. Wahshi radhiyallahu ta'ala nu Wahshi musliman hone aaye Madine ko muh pe parda dal kar aaye is waqt maloom pure sahaba dushman the qatl kar dete the mar Allah ke nabi ke paas aaya aakar haath mein haath diya aur kaha shahad la ilaha illallah wa shahad anna ka rasulullah kalma padha uske baad apna parda uthaya to tamam sahabe Wahshi Wahshi talwaare uthare Allah ke nabi ne farmaya baith jao ye amal mein aa gaya. Jadi Wahshi adalah Wahshi, dia datang untuk masuk Islam ke Madinah dan kena tutup muka dia. Dia adalah pembunuh pacik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu kalau saya buka muka, saya masuk dengan saya tunjuk wajah, sahabat tak akan benarkan saya jumpa Nabi, mereka akan bunuh saya. Jadi bila dia datang dan kena tutup masuk depan Nabi, sampai depan Nabi tu dia pegang tangan Nabi tu dia baca syahadah depan Nabi SAW. Lepas tu dia buka muka dia. Bila dia buka muka, semua sahabat kata Wahshi, Wahshi. Mereka telah bangun nak bunuh dia. Maka Nabi kata duduk, dia telah dapat keamanan. Allah ke Nabi Nabi Hashim saya bermaya, ya Wahshi, akhbirni kaifa qataltu ummi. Dara mere samne khabar de, tu ne mere chacha Hamza radhiyallahu anhu kis tarah qatl kiya. Bila dia telah ucap syahadah masuk Islam, Nabi SAW beritahu pada Wahshi, wahai Wahshi, beritakanlah, bayangkanlah, ceritakanlah macam mana kamu telah bunuh pacikku. Farmaya, tumhare chacha dono haath mein talwar lekar Hamza radhiyallahu anhu maarte aa rahe the. Ek patthar ke peeche chup kar baitha hua tha. Yahan tak ke mere baap mere samne aaye, maine barcha sahi mara, dil se paar ho ke nikal gaya. Jadi Hazrat Wahshi kata dalam peperangan tu, dan Hazrat Hamzah dengan penuh kegagahan dia dua-dua tangan dia ada pedang. Dia sedang berperang, dia lawan dengan pedang, kedua pedang dia. Saya nyorok di sebalik satu batu. Bila betul-betul dia hampir dekat saya terus serang hati dia dengan pedang pisau yang saya ada sehingga pisau tadi telah tembus dan keluar ke belakang. Allah kata mere farmaya Wahshi, mujh par ek raham kar, jab tujhe main dekhta hu to mere chacha yaad aate the, tu mere samne baitha mat kar. Bacha Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu, Wahshi, wahai Wahshi, satu permintaan saya. Bila saya tengok kamu, saya teringat pacik saya. And jadi saya minta satu permintaan, bakal kamu jangan datang depan saya. Wahshi bahut ghabra gaye. Allah ke nabi ne kaha mere samne baitha mat kar, kal qiyamah ke maidan mein bhi Allah mein main jaau Allah ke nabi ke samne, Allah ke sukhan dur ho jao to mera kya haal hoga. Ae Allah mujhse ek aisa kaam kara le taaki kal qiyamah ke din mere aqa mujhe gale laga le. Ya Hazrat Wahshi kata kat dunia lagi Nabi kata jangan datang depan aku, apa kejadian aku di akhirat nanti. Jangan-jangan Nabi kata bila aku berjumpa dengan Nabi, Nabi halau aku di akhirat, apa akan jadi dengan aku. Lepas tu dia doa, ya Allah, bagilah saya buat satu kerja, satu amalan yang Nabi akan perlu aku di akhirat. Aaj Wahshi isi telah ek patthar ke piche chup kar baithe the. Musliman Qasam orders dete hue, hukum dete hue aa raha tha. Jab kareeb aaya to aisa nishana mara barcha ye dil se paar hokar nikal gaya. Jadi begitulah macam mana dia bunuh Hazrat Hamzah, begitulah dia telah duduk dalam masa perang dengan Musailamah Qazzab tu, dia nyorok di belakang satu batu, bila mana Musailamah datang beri perintah arahkan orang, bila dia betul-betul dekat dia, dia pun lompat, dia ambil tombak atau pedang di tangan dia tu tusuk hati dia sehingga keluar ke belakang. Musailamah Qazzab mar gaya. Musailamah kata binasalah kamu. Musailamah ko fatah ho gayi. Islam telah berjaya. Mere bhaiyo dosto buzurgo, ek mahina nahi guzra Islam pura murtad ho gaye the, اسلام پورے کا پورا 100% امت میں اسی طرح زندہ ہوا جیسا اللہ کے نبی کے وصال مبارک کے آگے تھا. Tuan Yang Mulia, tak sampai sebulan Sayyidina Abu Bakar dengan usaha dengan dakwah tadi telah kembalikan umat pada tahap yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Mereka yang telah murtad semua telah kembali pada kesempurnaan agama. Yahan se usul nikalta hai 100% umat ko din mehnat mein lagana. Tuan Yang Mulia, 100% mereka telah bawa umat dalam kerja dakwah. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Ummul Mu'minin radhiyallahu ta'ala anha farmati hai, جب مردوں سے مدینہ پاک ہو گیا ہم صرف عورتیں تھیں, تین رات تین دن ایسا ہم گھبرا رہے تھے اگر فتح اگر حملہ ہو گیا تو ہمارا کیا ہوگا. Bila mana jemaah Usam Zaid bin Harithah dikeluarkan, semua laki dikeluarkan, waktu tu Hadrat Aisyah radhiyallahu anha kata 3 hari 3 malam tak ada azan dekat masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata kalaulah kami dah ketakutan kalau orang serang Madinah waktu tu, apa akan jadi dengan kami? Jab da'wat ko maksad banaya jata hai, Allah ka wada pura hota hai, in tansurullah yansurukum, jo hamari madad karenge hum unki madad karenge. Jadi janji Allah SWT, in tansurullah yansurukum, sekian kau bantu agama Allah akan bantu kamu, Allah akan sempurnakan janji dia. Allah ne 40 din 4 mahine ki tashkil nahi ki hai, Allah telah tashkil kita untuk 40 hari 4 bulan. اللہ نے پوری جان مال کی تشکیل کی. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. تحقیق ہے مومنوں کی پوری جان پورا مال دین کے لیے قبول کر لیا. تو نے مولا اللہ تشکیل سرو ہڈو کا ہارتے کیتا. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. سو اللہ تعالی بلی تو نے مولا اللہ terima diri keseluruhan diri harta orang mukmini ganti dengan syurga Allah. تمام مسائل کا حل دعوت ہے, یہاں سے نکلا. انتونیا مولیا پنجلسائیں سموا مسئلہ حل دعوہ. کب نکلا؟ 100% امت پوری کی پوری نکل جائے. انتونیا مولیا بلے امت ساتھ باتوں بانگون keluar ambil kerja dakwah, Allah akan selesaikan masalah. Ek mahine mein jaisa Allah ke nabi ke zamane mein din tha wo pura laut aaya. Dalam tempo masa sebulan, Antonia Mulia, agama yang ditinggalkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam telah sampai pada tahapnya balik. Hadrat farmate hain, fahm siddiq hi aur hai, fahm faruq hi aur hai. Maulana Yusuf telah kata kefahaman Abu Bakar lain, kefahaman Umar radhiyallahu anhu lain. Da'wat mein fahm ki bahut zarurat hai. To ni amrul kerja dakwah, kefahaman ni perkara yang penting. Fahm da'wat ko Allah se mangna zaruri hai. Kita kena minta dengan Allah beri kefahaman kerja dakwah pada kita. Hazrat farmaya tha fahm siddiq aur hai, fahm umri aur hai. Patu mana Yusuf telah kata kefahaman Abu Bakar lain, kefahaman Sayyidina Umar lain. Siddiq Akbar aur Hazrat Aisha radhiyallahu anha dono ne qasam kha kar farmaya tha, agar Siddiq Akbar ki jagah Umar amir hote to Islam duniya se mit jata tha. Hadrat Aisyah radhiyallahu anha berkata, kalaulah Umar duduk pada tempat Sayyidina Abu Bakar ketika kewafatan baginda, Islam akan mati seluruh dunia waktu itu. Iswata umat Umar mein sakti thi, Siddiq Akbar mein narmi thi. Dan diri Sayyidina Abu Bakar ada kekerasan, dan diri Sayyidina Abu Bakar ada kelembutan. Allah farmate Hazrat Musa alaihi salam kar jao نرمی سے بات کرو فرعون سے, ہو سکتا ہے تمہاری بات مان لے. اللہ تعالیٰ begitu pada Musa علیہ السلام, pergi jumpa Firaun dan cakap dengan lemah lembut, mungkin dia akan terima dakwah kamu. Din mein narmi hai, dalam agama ada kelembutan. Ini acche jumlah istemal karna, gunakan lafaz-lafaz yang baik. Mere bhaiyo, Khalid bin Sa'id radhiyallahu ta'ala Umawi 6 mahine bayat nahi kare. Khalid bin Umawi dia tidak bayat dengan Sayyidina Abu Bakar 6 bulan. Aaj ki democracy hoti to kya bolte the? Aaj ki democracy hukumat chal rahe na, ek nahi mana to kya hua? Aini kalau kerajaan aini kata satu orang tak ikut, apa dah jadi? 100 mein 55 hamare ho gaye to bas hum. Daripada 155 orang dah bersama dengan kita, cukuplah kita. Islam aisa nahi, 100% manna. Islam bukan macam tu, Islam nak 100% taat. Khalid bin Sa'id Hazrat Siddiq Akbar ke barabar ke the. Khalid bin Sa'id dia sama level dengan Sayyidina Abu Bakar. 6 mahina bayat nahi kare. 6 bulan dia tak bayat dengan Sayyidina Abu Bakar. Siddiq Akbar rozana unke ghar ko jaakar khairiyat dariyaft karte the. سینا ابوبکر تیہ ہری پگی کے رومہ دے تانیا احوال دیا چھ مہینے میں کبھی نہیں کہا کہ میرے ہاتھ پر بیعت کر لو نام بولان سکالی پن تا اپنا سینا ابوبکر بگی توڑی بیع الہ دنگان سائی اگر روزانہ جاتے ان کی خرید دعف کرتے ہیں ازاد ان کو کچھ نرمی سے بات کرتے نام بولان اولا ہاری ہاری پگی زیارہ دنگان لما لمبو بلیا چکا تانیا احوال دیا مجھ سے بیعت نہیں کیا اس نے ہم کو بائیکاٹ نہیں کیا سیتا مارا پن کو تو بیعت دیں گا اپ جڑیں گا کہوں تا دے پرنا سکالی پن چھوٹے بن کر جاتے تھے روزانہ ہاری ہاری پگی نہ کرن تو تو رندہ دیری چھ مہینے کے بعد ان کے دل میں یہ بات آئی اتنا اچھا آدمی اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے اس میں کیا ہے لپہ نام بولان تیمبو نہ ہاتھی حضرت خالد تا دے اتنی اوان بگی تو بائی begitu baik akhlak orang ni apa salahnya kalau saya bayar dengan dia kal siddiq akbar aaye to unke haath par bayat kar lena selepas timbul benda ni sayyidna ubakar datang lagi hari esok tu dia suruh bayat daripada sayyidna ubakar hazrat mamul dusre din aaye mulaqat karne hain pucha kya tum chahte ho ki main tumhare haath par bayat kar lu ye alfaz aisa bola kya tum chahte ho ki main tumhare haath par bayat kar lu and jadi bila mana hari esok tu ubakar datang maka tanya khalid bin sa'id radhiyallahu anhu adakah saya boleh bayar di tangan tuan? Mai wala foto tu kya kehte the? Kalau saya dan tuan-tuan di tempat saya nak buat apa kita kata? Wo to bol ke mara pehle bayat kar le bolte the. Ha kita kata itulah saya nak daripada dulu lagi. Siddiq Akbar kitni firasat thi. Ha begitu kefahaman agama nak saya nak buat. Kya farmaya Khalid bin Sa'id ko? Apa dia cakap depan Khalid bin Sa'id? Bhai mai ne kab kaha ke tu mere haath par bayat kar le? Ha kata saya nak buat bila saya kata suruh bayat di tangan saya? Maya chahta hu tu bhi wahi jud jahan puri ummat judi hai sinova kata saya ingin supaya kamu bersatu dengan seluruh ummat ummat kita sah judi hai dengan siapa ummat dah bayat dah bersama bersatu kamu pun bersama dengan ummat sekali ummat siddiq akbar ke sah judi hai ummat dah waktu bersatu dengan sayyidna ubakar radhiyallahu anhu iska naam hai narmi se hikmat se baat karna ini nama dia cakap dengan lemah lembut dengan hikmah da'wat mein sakhti nahi dan da'wah tidak ada kekerasan Umar radhiyallahu anhu sakhti thi dan Umar radhiyallahu anhu ada kekerasan ab acha aisa hai to sab ke samne aakar main bila kata ha dia semua akan datang depan sayyidna Abu Bakar usab din aakar tamam musalman ke samne bayat kiya maka dia pun datang nak bayat depan semua orang Islam akan so, Sayyidina Abu Bakar. So, fizat ummat bayat ho gayi. 100% orang bayat dengan Sayyidina Abu Bakar. Mere bhaiyo aur dosto buzurgo yahan se usool nikla. Hazrat Ilyas rahmatullah alaihi ne yahan se usool nikala. Tamam masail ka hal daawat the jab tak ummat daawat ko nahi apnayegi inki khoi gayi izzat kabhi bhi wapas nahi aayegi. Daripada sinilah mana Ilyas rahmatullah telah keluarkan usul. Selagi mana umat ni 100% tidak bangun atas dakwah, Allah tidak akan kembalikan kemuliaan umat ini. دعوت کے ساتھ اللہ ہوتے بسامن دعوہ اللہ دائی کے ساتھ اللہ ہوتے اللہ بسامن دائی میرے بھائیو پوری کائنات اللہ دائی کے موافق چلا دیتے تو نیا مولی اللہ سبحانہ تعالیٰ کن باوا اسمو پکار برتپاتن بسسوائے دنگا دائی دیکھو ایسے اصول نکلا 100% امت خدا کے راستے میں نکل گئی تو نیا مولی 100% اوغان نہ ہم بھی کرجلہ اکلوڑ جن اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھو سب اللہ نے اپنے اللہ نے سب ٹھیک کر دیا Allah telah betulkan semua masalah timbul di zaman tu. Syahinshah Rom bhaga. Raja Rom lari. Musalman Qazab khatal hua. Musalman Qazab dibunuh. Aur murtadin sab dar ke aake musalman ho gaye. Orang-orang murtad dalam ketakutan mereka masuk Islam balik. Islam laut aaya taisa Allah ke Nabi ke zamane mein tha. Islam telah kembali seperti mana zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aaj hum chahte hain ki hamara masail hal ho jave. Aini kita pun nak masalah-masalah kita selesai. Maine ginaya sab kuch ummat ke saath hai is waqt. Saya dah kira dah bahawa semua benda ada bersama umat hari ini. Kharib-kharib 200 crore musliman hai. Tuan yang mulia, orang Islam ni 2000 million orang Islam sekarang. Zalil hai. Dalam keadaan kehinaan. 60 percar hukumatnya hai, zalil hai. Tuan yang mulia, 60% daripada kerajaan dunia di tangan orang Islam tapi dalam kehinaan. Dunia ke ulum sabse zyada hai, zalil hai. Tuan yang mulia, ilmu keduniaan paling banyak orang Islam tapi dalam kehinaan. Ulama sabse zyada hai, phir bhi zalil hai. Ulama paling banyak, umat pun dalam kehinaan. Hafiz huffaz sabse zyada hai, lakhon huffaz hai, sab phir bhi zalil hai. Tuan yang mulia, hafiz, ratus ribu hafiz sekarang pun umat dalam kehinaan. Sabse zyada mufti hai phir bhi zaleel hai. Paling banyak mufti di zaman ni pun dalam kehinaan. Kya chuta hua hai? Apa masalah ni tuan? Dawat chuti hui hai. Dawat dah terluput pada umat ni. Dawat ko maqsad hayat banana. Kita nak jadikan dawat maksud hidup kita. Isliye kehte hain niklo. itulah kita kata keluar jalan Allah. Yahan 100% ko nikala. Siddiqi Akbar ne. Sayyidina Abu Bakar telah keluarkan 100% di jalan Allah. Iswata fahme Siddiqi da'wat ko samjhi hui thi. Tonya mulia ke fahma Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Abu Bakar faham ta da'wah. Aaj hum da'wat ko chhod kar duniya mein lagkar chahte hain kamyab ho jaye. Aini kita tinggal da'wah dan kita ingin dan kita berjaya dalam dunia. Kabhi bhi aisa nahi hoga mere bhaiyo. Tonya mulia sekali-kali benda ni takkan berlaku. सबसे ज्यादा जमात साहबा کرام की लड़ने गई कितने सबसे बड़ी जमात साहबा की गई कितने तो नहीं बोले भाई माने जमात साहबा तलक लुआ 60,000 से ज्यादा कभी नहीं गए खुदा के रास्ते में तो नहीं बोले तादे जमात पाले मसाले पर नाम प्लो रिबू और हम शंशाए रूम से लड़ने 60,000 गए नाम प्लो रिबू से पगियो तो लावाने तंत्र रूम उसके पास 260,000 की फौज लाया था तंत्र रूम वो 200 नाम प्लो रिबू और हम 260,000 से लड़ने 10,000 से लड़ने 260,000 फौज लाया था तो नहीं बोले untuk lawan dengan tentera Islam and mereka bawa 260 ribu orang. Yani Amir ne Amir al-Lashkar ne jasoos se maloom kiya ke Shahinshah Rome ko ek Arab badshah tha wo Islam mein aakar phir murtad hokar jaakar Rome Shahinshah Rome ke sath mil gaya tha. Satu orang raja Arab di murtad dan dia telah bersama dengan raja Rome. اب اس نے کہا شہنشاہ روم کو دیکھ وہ بھی عرب ہم بھی عرب 260,000 ہیں ہم 60,000 ہیں ہم 60,000 ان کے لئے کافی ہیں تو 200,000 آرام کر شراب پی مزا کر ہم ان کو دیکھ لیں گے یہ جاسوس سے معلوم ہوا امیر لشکر کو یعنی انتونیا مولیہ راج عرب یا مرتق دیا بگی سامو دنگان تنتر روم نی Dia pun dalam 60 ribu orang. Dia beritahu dekat Raja Rom, kami orang Arab, Islam pun orang Arab. And kami 60 ribu, mereka 60 ribu. Kami dah cukup untuk lawan mereka. Kamu 200 ribu orang yang tentera kamu ni, so rehat, arak, enjoy. Jadi berita ni telah sampai pada ketua orang Islam, Amirul Mukminin waktu tu yang komander tentera Islam. Mere bhaiyo, da'wah tamam masail ka hal hai. Tuan-tuan, da'wah lah penyelesaian bagi semua masalah. دعوت چھوٹی یا امت ذلیل ہو گئی دعوت terluput daripada umat ni jatuh ke lembah kehinaan دعوت کو اپنائے اللہ چمکا دیے بلو امت نے ہمیں دعوت اللہ رب کمولیان دعوت دائی کے ساتھ اللہ ہوتے ہیں بسامن دائی اللہ میں نے پہلے ہی کہہ دیا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ہارون علیہ السلام کیا کہا لا تخافا اننی معکما اسمع ورا اے موسیٰ و ہارون خوف کی کوئی ضرورت نہیں اننی معکما میں تمہارے ساتھ ہوں اسمع ورا سن رہا ہوں دیکھ رہا ہوں جاؤ یہاں سے اصول ملا دائیوں کے ساتھ اللہ ہوتے ہیں سر بگتو سلو نی فرما اللہ سبحانہ وتعالی پر موسیٰ علیہ السلام لا تخافا جان کامو دو تاکور اننی معکما اکو برسامن دن کامو اسمع ورا اکو دنگان اکو برسامن اکو لیہا اپیم لکو لپس انی کلو اصول اللہ برسامر دنگان دائی 60,000 سب سے زیادہ جماعت جو مسلمانوں کے گئی صحابہ کے اتنی ہیں تو تنتر پالی بسا یا اپنا کلوا ہوں تو پران تو نہیں ملے تنتر صحابہ 60 ریب اور اب 60,000 کے مقابلے میں کتنے جانا مشورہ ہوا جلی پس تو صحابہ پن دو مشورہ Berapa orang kita nak bawa pergi lawan dengan 60 ribu orang tentera ni? Banu Ghassan, bangsa Arab ka bangsa tha Banu Ghassan. پہلے مسلمان ہوا پھر مرتد ہو کر جا کر شہنشاہ روم کے ساتھ مل گیا وہ 60,000 کہا ہم 60,000 ہم بھی عرب وہ بھی عرب ہم کافی ہیں jadi Raja Ghassan Bani Ghassan ni dulu dia masuk Islam kemudian dia murtad dia dah pergi cantum dengan tentera Rom dia beritahu pada tentera Rom Raja Rom kami 60 ribu orang Islam 60 ribu kami dah cukup lawan mereka مسلمانوں مشورہ ہوا بتاؤ بھائی 60,000 کے مقابلے 260,000 کے مقابلے میں ہم 60 تھے ہم کتنے جائیں بتاؤ jadi مشورہ berapa orang kita tentera perlu kita pergi nak lawan dengan mereka ni and mereka 260,000 dan yang datang 60,000 sekarang berapa orang kita perlu pergi Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu ta'ala نے امیر پوچھا بتاؤ ہم کتنے جانا 260,000 کے مقابلے میں ہم 60 تھے دشمن صرف 60,000 آ رہا ہے ہم کتنے جانا بتاؤ Jadi Sa'ad bin Ubadah kata berapa orang tentera kita perlu hantar mereka 60 ribu saja yang datang sekarang nak lawan ni berapa orang kita perlu hantar bertentera Islam untuk berhadapan dengan mereka ek aadmi khada ho gaya majme mein se یا امیرنا ارسل انا واحد اکفی، اے امیر میں اکیلا کافی ہوں، بھیج کامیاب ہو جاؤں گا. ساتھ رام بانگو نے راما راما ہے تو تریسا کہتا ہے واہ امیر سائی سورا چکو انتا سے سورا ہے چکو تو نام دوری بو. ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا صدقتا سچے، لیکن دنیا آئندہ تاریخ لکھے جائے گی تو کوئی نہیں مانیں گے یہ ایک آدمی 60,000 پر کامیاب ہو گیا. Jadi sahabat Ubara kata betul, memang betul kaum wilawan, tapi nanti bila orang tulis sejarah, ahli sejarah tulis dan seorang telah kalahkan 60,000, orang tak boleh terima kisah ni nanti. نظر ثانی کرو، بتاؤ تو کہاں 18 جائیں گے بھیج دو ہم 18-60,000 کے مقابلے میں. بسو پکے بلے بپ اورنگ مطلب 18 اورنگ. اس وقت ابو سفیان رضی اللہ کھڑے ہو گئے، مطلب مکہ کے ایک دن مسلمان ہو گئے تھے. Jadi Abu Sufyan iaitu dia telah masuk Islam pada Fatah Mekah, dia bangun. فرمایا امیر صاحب میری رائے، انا رائیکم ہکذا، میری رائے ہے 60,000 کے مقابلے میں 60 کو بھیجنا، مگر میں جن کو بولتا ہے ان کو بھیجنا. اچھا یہ بولو. Maka Abu Sufyan bangun, dia kata wahai Amir Mukminin, tak payah banyak-banyak kita hantar. 60,000 orang kita hantar 60 orang je. Dan orang 60 saya akan pilih. Maka sahabat kata okey, kamu pilih. Abu Sufyan farmaya aina Abdul Rahman bin Abu Bakar. Sabda pehla kaha Abu Bakar ke bete Abdul Rahman kaha, ya jao. Jadi Abu Sufyan kata pertama sekali berkata Abu Bakar, Abdul Rahman bin Abu Bakar, ana Abu Bakar mana? Pertama sekali panggil Abdul Rahman. Aina Fazl bin Abbas, Abbas radhiyallahu anhu ke bete Fazl kaha, ya jao. Mana Fazl bin Abbas? Ana Abdul Rahman sini. ابو سفیان کو معلوم تھا اللہ کی مدد ایمان کامل والوں کے ساتھ آتی ہے، ایمان ناکامل والوں کے ساتھ نہیں. ابو سفیان تاو بنتون اللہ راتن دنگا اورا ایمان دیا سمپورن، اورا ایمان یاں تا سمپورنی تا راتن بنتون اللہ بسامن دنگا امریکہ. ابو سفیان نے ایمان کامل کے نام لیا 60. Maka Abu Sufyan telah panggil 60 orang yang iman mereka sempurna. Apakah namsi jauh? Sekarang kita pergi 60 orang ni. جب فوت کے قریب جا کر ایک مسلمان نے کہا نعرہ تکبیر اور 60 نے کہا اللہ اکبر، وہ فوج بھاگ گئی. بلے نام پر اوران سمپائی دپن نام پر ریب اوران ساتھ اوران اچھا اللہ نبی کہتا ہو اچھا اللہ تکبیر مکہ سمو نام پر اوران اچھا اللہ اکبر تنتر کافر لاری جنگ نہیں ہوئی. میں کہتا ہوں اپن اگرہ 60,000 کی طاقت سے نہیں ڈرے، ان کے ایمان سے ڈرے. 60 orang tak takut dengan 60,000, mereka takut dengan Allah kerana kekuatan iman mereka. Rob jo padta hai wo iman ka padta hai, aadmi ka nahi. Tuan yang mulia, kegerunan yang masuk, kegerunan masuk dalam hati kufar bukan kegerunan kegerunan orang-orang yang pergi, bahkan kegerunan iman. Allah ke nabi farmate mera rob 100 mil ke baad padta hai. Nabi SAW sabda kegerunan aku, jarak kegerunan aku sampai sehingga 100 kilometer. Mere bhaiyo iman e kamil walon ke sath khuda ki madad hai. To ne bole bantur Allah samne orang iman sempurna. Ab iman mane kaisa, macam mana iman boleh terbentuk? Kitab padne se ilm aayega, iman nahi aata. Dengan baca kitab ilmu datang, iman tidak datang. Takhrir sunne se thoda wa zehn banega, baad bhul jayenge. To ne mule bole dengan bayan sebentar dia akan rasa, lepas tu dia akan lupa. Iman dene ka Allah ka wada kahan hai? Di mana janji Allah untuk beri iman? Kul ladina jahadu fina la nahdi مسلمنا، جو ہمارے راستے میں نکل کر ایمان کو بناتے ہوئے اس ایمان کی دوسروں کو دعوت دیتے ہوئے تہجد میں کر اللہ سے ایمان کی بھیک مانگتے ہوئے چلیں گے، لنہدینہم سبلنا، ہم ایسوں کو ضرور بھی ضرور ایمان کامل ہدایت کامل دیں گے. ان اعطاو فرما والذین جاہدو فینا لنہدینہم سبلنا، اورا yang bersusah payah keluar mujahadah dengan kami, cakap iman, jaga amal mereka, hidupkan amal-amal masjid dan mereka tahajud doa dengan Allah, dakwah pada manusia bergerak, dan orang-orang macam ni telah janji lanahdiyannahum subulana, kami akan beri tunjuk hidayah pada mereka pada jalan-jalan kami. Maulana Yusuf sahab rahmatullahi alaihi bayana mein is tarah bayan karte the. Maulana Yusuf rahmatullahi alaihi bila bayan macam ni lah farmate the, halat ka banna bigadna. Maulana Yusuf Abdullah kata terbentuknya keadaan dan rosaknya keadaan. Kahan tak hamara khayal jata hai halat ka banna bigadna, hamara khayal maut tak jata hai. Quran. Kita fikir tuan yang mulia bentuknya keadaan, rosaknya keadaan sampai bila? Sampai maut saja. Hamesha kisi ka khayal halat ka banna bigadna maut ke baad nahi jata. Tuan yang mulia, pemikiran kita tak sampai luar pada kematian. Maut tak mere halat acche ho jaye, ye khayal jata. Ini orang fikir supaya keadaan saya jadi elok sampai maut saja. Hazar farmate the, dunia ke halat ka banna bigadna, maut ke halat ka banna bigadna. خبر کے میدان محشر خبر کے حالات کا بننا بگڑنا میدان محشر کے حالات کا بننا بگڑنا مانو یسوع اللہ کہتا ان terbentuknya kehidupan apa terbentuknya dan rosaknya keadaan dunia maut ke halat ka banna bigadna rosaknya keadaan ketika maut dan terbentuknya ketika maut tadi aisa bolna khabar ke halat ka banna bigadna an kehidupan kubur bentuk dan rosaknya meydan mahsyar ke halat ka banna bigadna an waktu meydan mahsyar terbentuknya dan rosaknya keadaan arsy saaye ka milne ke halat ka banna bigadna an naungan arasy datangnya keadaan di bawah naungan arasy dan rosaknya keadaan di mahsyar nabi ki hasa jame kauzar milne ke halat ka banna bigadna keadaan ketika minum di air di tangan nabi sallam bentuknya rosaknya nabi ki syafaat khasa milne ke halat ka banna bigadna dapat syafaat khusus daripada nabi keadaan waktu terbentuk dan rosaknya نیک میزان پر نیکیوں کے پلٹے کا بھاری ہو جانے والے حالات کا بننا بگڑنا ان ketimbangan jadi berat ان keadaan tu bentuk dan rosaknya پلسلان بال سے باریک تلوار سے تیز 1500 سال کرا بجلی کی طرح پار ہو جانے والے حالات کا بننا بگڑنا ان keadaan ketika titian sirat tajam daripada pedang dan halus daripada rambut 1500 tahun perjalanan terbentuknya dan rosaknya keadaan di situ. Kami berhenti soja pulselat kaisa guzarna? Tuan-tuan pernah tak duduk terfikir keadaan saya untuk melalui titian sirat? Mere bhaiyo bal se barik hogi. Talwar se tez hogi. 1500 saal dozakh par rakha gaya kaisa guzarenge? Tuan yang mulia keadaan titian sirat lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada pedang, 1500 tahun perang perjalanan. Macam mana kita akan lalu di situ? Koi sahara nahi hoga. Tak ada apa-apa tempat untuk kita pegang. Agar khali is par ہم سوچیں گے تو میرے بھائیوں سچی پکی توبہ کی توفیق مل جائے kalau kita betul-betul renung fikir keadaan ini Allah akan bagi taufik untuk kita betul-betul taubat kepada Allah ul sirat par jab bijli ki tarah par ho jane wale halat ka banna bigadna keadaan untuk melintas titian sirat seperti kilat bentuknya dan rosak keadaan di situ dozakh ki dehakti bhi aag mein jalne se bach jane wale halat ka banna bigadna untuk terselamat daripada api yang menyala-nyala neraka selamat dan rosaknya keadaan di situ lamlam wadi ke saapon ke kaatne se bach jane wale halat ka banna bigadna dalam wadi lamlam kan pelihara daripada kalajengking dalam keadaan selamat dan rosaknya keadaan di situ jubul huzan ke بچوں کے ڈھسنے سے بچ جانے والے حالات کا بننا بگڑنا dalam wadi jubul husun terselamatnya daripada gigitan kala jengking dan selamat dan rosaknya keadaan di situ jannatul firdaus میں داخل ہے کہ حالات کا بننا بگڑنا kemasukan syurga firdaus keadaan terbentuk dan rosaknya میدان مزید میں اللہ کی دیدار ملنے والے حالات کا بننا بگڑنا dalam syurga tu yang mulia untuk dapat lihat kepada Allah Subhanahu wa taala keadaan tu dapat dan tidak dapat آخری میں اللہ کی رضا پر اللہ کی رضا کا پروانہ ملنے کے حالات کا بننا بگڑنا dan akhir sekali tu yang mulia untuk dapat dan keredaan Allah Subhanahu wa taala sijil keredaan Allah dan keadaan yang mana rosak dan bentuknya keadaan tu ان سب حالات کا بننا بگڑنا اللہ نے اس کائنات میں رکھا ہی نہیں Tuan yang mulia, Allah tak letak sedikit pun terbentuk dan rosaknya keadaan ini dalam makhluk. Hadrat farmate the, in tamam halat ka banna bigadna Allah ne amal-e-deen ke saath joda. Allah telah hubungkan terbentuknya ataupun rosaknya semua keadaan ini dengan agama. Amal ka banna Allah ne iman ke saath joda. Allah telah jadi hubungkan amal tadi terbentuknya amal dengan iman. ایمان کا بننا اللہ نے دعوت کے ساتھ جوڑا ہے dan terbentuknya iman Allah hubungkan dengan kerja dakwah دعوت کی بنیاد اللہ نے ہجرت اور قربانی پر رکھی ہے Allah letakkan dakwah ini dengan hijrah dan pengorbanan حالات کا بننا اعمال کے ساتھ dan terbentuknya keadaan adalah dengan amal حالات کا بننا اعمال کے ساتھ keadaan kita akan terbentuk dengan amal اعمال کا بننا ایمان کے ساتھ amal akan terbentuk dengan iman. Iman ke mana Daud ke sah? Iman akan terbentuk dengan kerja dakwah. Daud ke punya hijratul qurbani ke sah? Asas kerja dakwah adalah pengorbanan dan hijrah. Maulana Yusuf sahab kabhi yun farmate hain Allah ne Quran mein teen alfaz aate hain kahin Allah farmate hain mu'minin kahin Allah farmate hain muhajirin kahin Allah farmate hain mujahidin dan Quran Maulana Yusuf telah kata tiga lafaz yang Allah gunakan untuk seru wahai orang beriman wahai orang muhajir wahai orang mujahidin مومنین ایمان کے لیے مہاجر ہجرت کرنا لازم ملزوم ہے مومنین untuk orang yang beriman dia lazim melakukan iman dan muhajirin dia lazim manzul dengan hijrah. Muhajirin hijrat kerenge, mujahidin mujahid aayega. Mujahidin orang yang dalam keluar dari Allah kata mujahadah. اس بات کو دلوں کے اندر بٹھانا ہمارے ان تمام حالات کا بننا بگڑنے کا تعلق اللہ نے اس پوری کائنات میں رکھا ہی نہیں تو نیا mulia dengan kita dapat faham bahawa terbentuknya keadaan dan rosaknya keadaan kita Allah langsung tidak letak pada kebendaan makhluk ini حالات کا بننا اللہ نے اعمال کے ساتھ جوڑا ہے اللہ telah hubungkan terbentuknya keadaan ini semua dengan amal کون کون سے اعمال محمدی اعمال صلی اللہ علیہ وسلم اعمال apa tu ni amal nabi sallallahu alaihi wasallam اعمال کا تعلق ایمان سے جوڑا ہے hubungan amal dengan iman ایمان کا تعلق دعوت سے جوڑا ہے اللہ تعالی hubungkan iman dengan dakwah اور دعوت کی بنیاد ہجرت اور قربانی پر رکھی ہے اساس دعوہ ہے مجاہدہ قربان dan hijrah اس سے کہتے ہیں نکلو اس وقت کی کہتا ہے keluarlah dari Allah 4 مہینے نکلنے سے مومن کامل بنتا نہیں dan keluar 4 bulan kamu akan dapat iman sempurna 4 مہینے دعوت کو چکنے کے لیے ٹیسٹ تو نہیں بولے 4 bulan kau jadi iman yang sempurna bahkan untuk dapat ke untuk rasa iman میرے بھائیو صحابہ پہنچے تھے پہلی منزل صحابہ telah sampai satu tahap pertama اس کے کتنے سیڑھیاں ہوتی ہیں آپ ہی حساب ادا کر لو berapa tangga dia اتنے سیڑھیاں چڑھنا ہے kita pun kena panjat tangga sebanyak sahabat telah sampai 4 mahine pehli sidhi hai 4 bulan tangga pertama 4 mahine diye utar gaye 4 mahine diye kaha gaye tuan-tuan dah keluar 4 bulan dah balik yani ek sidhi chadkar utar gaye tuan dah naik satu tangga turun balik phir 4-5 saal ke baad phir 4 mahine diye patu 8-5 tahun keluar lagi 4 bulan usi sidhi par chadhe phir utar gaye patu naik tangga yang sama phir turun balik mere bhaiyo isse kaam nahi banega tuan dengan ni kerja kita akan selesai din ke sidhiyan hain Tuhannya agama juga ada tangga dia. Pahali manzil tak pahuncana. Kita nak sampai pada tingkat pertama. Khurbani per khurbani dena. Kita nak beri pengorbanan demi pengorbanan. Har sal ke 4 mahine dena. Setiap tahun 4 bulan. Har mahine ke 10 din dena. Setiap bulan 10 hari. Har din ke 8 ghante dena. Setiap hari 8 jam. Ya Allah ki tertib hai. Ini tertib am sahabat. Allah ki khasam Allah sahaba jaisa madad hamare sath bhi utare an kalau kita dapat buat ni demi Allah Allah akan beri bantuan sahaba pada kita hari ini Allah ke madad lene isme kaun kaun taiyar hain siapa sedia nak ambil bantuan Allah Allah ko sath lene isi andar kaun kaun taiyar hain siapa sedia nak ambil Allah bersama dengan dia iske liye ab himmat se kahe 4 mahine nagad kaun kaun is padme mein taiyar hain siapa sekarang bangun dengan apa dengan azam yang kuat untuk 4 bulan Allah ka wada intansurullah yansurukum jo hamari madad karenge hum unki madad karenge janji Allah intansurullah yansurukum kamu bantu agama Allah Allah akan bantu kamu khada hokar bola tamam masail ka hal daawat hai antonia mulia penyelesaian semua masalah kerja dakwah ya ummat tamak nahi sakti daawat ke baghair ummat tidak akan terbentuk tanpa dakwah maine tafsil hai hazrat ka hazrat maulana yusuf rahmatullah ka bayan maine tumhare samne kiya hai saya telah bayangkan bayan mana yusuf tere depan kamu tuan-tuan usme kaha tha daawat ke baghair ye ummat chamak nahi sakti tanpa dakwah umat ini tak akan gemilang is ummat ka chamakna Allah ne dawat ke andar chupa rakha hai Allah telah sembunyikan kegemilangan umat ini dan kerja dakwah himmat karke bolo kaun chalenge bangun dengan tone dengan himmat dengan apa dengan jazbah bagi nama lagi insyaallah himmat karke bole tuan bagi nama dengan insyaallah aur bole beranikan diri insyaallah kitne acche log hai bol rahe likhne wale nahi tuan-tuan mashallah orang-orang bagus baik depan kita orang tulis nama tak ada mere bhai dilon mein utara dawat ke baghair hum chamak nahi sakte tuan yang boleh masukkan hati kita bahawa tanpa dakwah kita tak akan gemilang isliye ye kaam hai isliye ye dawat hai batul an kerja dakwah ni tuan yang mulia yani yahan se maulana ilyas rahmatullah ne usool nikala hai is ye ummat jo zaleel ho gaye phir inshaallah chamak jayegi ha maulana yusuf telah keluarkan usul dari sini ummat ni dah kena dalam lembah kehinaan untuk dia gemilang balik tuan yang mulia dia kena bangun 100% atas kerja dakwah farma bhai bangun insyaallah tuan Allah tumhari jaan maal ye mana khub barkat nasib farma semoga Allah taala berkatkan diri masa harta tuan-tuan insyaallah Di majmuk kecil tapi ramai yang bagi nama ini tanda penerimaan Allah Subhanahu Wa Taala. Or boleh. Insyaallah tuan lagi. Or boleh mai. Lagi tuan. Dengan penuh and himma. Dekho naam yahan likh rahe hain, farishta bhi likh kar arsh par le jayenge. To ne amulya orang sini penulis nama tashkil jemaat itu nama, tapi malaikat tulis nama buat depan Allah. Allah farishta samne fakhr karenge. Allah ka bangga depan malaikat nama-nama kita. Aur farishta dikhayenge tum gawara ho, maine unko maaf kar diya. And Allah ka begitu bada malaikat kamu jadi saksi waqtul maaf ka mereka semua. Abhi naam likho, abhi maafi ka farman jari ho jayega. Ha tuan-tuan bagi nama sekarang, sekarang juga tuan apa kemaafan daripada Allah. Kalau likho mere bhaiyo, inshallah bangun. Nama tuan ka sampai ke depan Allah, depan arsh. Kaun chahta hai ki arsh par tera naam jaye, Allah fakhr kare. Siapa nak nama dia sampai depan Allah di arah dan Allah bangga dengan dia. Lagi wahan dekho naam. Aur bolo bhai. Lagi-lagi tuan-tuan insyaAllah. Aur farma. Farma bhai, farma bahut achhe log hain. Tuan-tuan baik, bagus, masyaAllah. Orang-orang yang saleh tuan-tuan. Bagi nama lagi insyaAllah. Aur farma. Ya, lagi-lagi tuan-tuan. InsyaAllah da'wat ku apna maksud hayal banayenge bhai. Tuan-tuan akan yang kerja da'wat bermaksud hidup insyaAllah. Da'wat banayenge. Siapa akan yang kerja da'wat maksud hidup? Maksud zindagi da'wat. Ha, maksud hidup kita lah da'wah. Dunia dusre number mein. Dunia number 2. Phir dekho Allah tumhari dunia bhi banate hai, akhirat bhi bana dete hai. Kemudian tuan-tuan tengoklah Allah ka bentuk dunia tuan-tuan, Allah ka bentuk akhirat tuan-tuan. Da'wat ko maksud banao, 3 daulatein Allah denge. Kalau kita dengan da'wah maksud hidup, Allah akan beri 3 keperluan kita. Dunia mein sukh aur chain ki zindagi denge. Di dunia Allah akan beri kehidupan tenang. Izzat ki zindagi denge. Allah kehidupan dengan kemuliaan. Barakat wali zindagi denge. Allah akan beri kehidupan yang penuh keberkatan. Sukh aur chain ki zindagi dunia mein kisi ko mayassar nahi illa uli Allah ke. Dunia mulia kehidupan tenang, kehidupan bahagia tak akan dapat bagi seorang melainkan wali Allah saja. Daud ke maksud banayenge, sukh aur chain ki zindagi milegi. Kalau tuan-tuan jadikan da'wah maksud hidup, Allah akan beri kehidupan yang tenang. Aaj dunia mein hazaron saathi aise hain jo khali ek khat ya ek telephone, ایک telephone, خدا کا راستہ ہم جانے تیار ہیں. ان کو معلوم ہے کہ میرا ہمارے تمام مسائل حل نہ ہوتے. دنیا مولیا ان semua faham ini dunia mulia and penyelesaian masalah kita adalah yang kita keluar dari Allah Subhanahu taala. نہیں بولے ہو گیا سب چلیں گے انشاءاللہ موت تو کا keluar انشاءاللہ. Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanata wa qina azaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar. Ya Azizu ya Ghaffar ya Rabbil Alameen. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Rabbana ighfir lana wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. رب اغفر ورحم وتجاوز عما ظلم انك انت العز الاكرم. اللهم انك عفو كريم وحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم انك عفو كريم وحب العفو فاعف عنا يا رحيم. اللهم انك عفو كريم وحب العفو فاعف عنا يا غفور. اللهم صرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا قلوبنا ونفاسنا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وتجعل الهزن سهلا إذا شئت. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك ردا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. إليك ربي فحببنا وفي أنفسنا لك ربي فضللنا وفي أعين الناس فألزمنا ومن سيئ الأخلاق فجنبنا وعلى صالح الأخلاق فخممنا وعلى صراط مستقيم فثبتنا وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم امكرنا ولا تمكر علينا. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من التوابين. اللهم اجعلنا من المتطهرين. اللهم اجعلنا من الصائمين. اللهم اجعلنا من الذاكرين. اللهم اجعلنا من الحامدين. اللهم اجعلنا من الصابرين. اللهم اجعلنا من الشاكرين. اللهم اجعلنا من الخانتين. اللهم اجعلنا من المخلصين، اللهم اجعلنا من المجاهدين، اللهم اجعلنا من المجاهدين، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي ولأستاذي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. الله يا منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، يا قاضي الحاجات، يا حل المشكلات، يا رافي الدرجات، يا شافي الأمراض، يا كريم المعروف، يا قديم الإحسان، أهدنا لهم إحسانك القديم. يا الله يا الله يا الله، اللهم حفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم حفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله. جزاكم الله.